أثبتناك لقد كنت تركن إليهم قليلا إذا لا تعذب الآيات وذق Thank you. Thank you.

Thank you. Mungkin malam ini menambah tangan untuk itu. Saat ini aku menambah itu, ngerti ini kekacat itu. Itu lupa, menghilangkan nama dan seterusnya. Tapi besok, muka-muka itu tangan gak ini aku rasa nampak itu tangan ini, dia apa bentuk ini, sepiologi aku rasa dulu ya Allah SWT. Tapi kita yakin bahwa kita menanam terus menerus, dan kita akan panen. Dan memang kita penasaran untuk bisa panen apa lagi. Karena ya itu juga panen dari loro-loro yang sebelumnya. Sekarang kita mulai dengan satu nomor dulu. Kita kan juga minta berapa pun. Dan kita semua juga rasanya kecil. Bangsa ini kita ini rata-rata cacat itu. Mana sih yang belum berita kerang gitu itu yang juga, ya lah. Bisa juga ada yang belum oke, ya lah. Bisa ngolah niwa gak bisa dalam menyembur, ya lah. Matanya juga tidak lengkap, kakinya tidak lengkap, tangannya tidak lengkap. Jadi kita semua itu semuanya punya cacat masing-masing dan menyeluruh di antara kita. Oleh karena itu, kita menghimpun kembali supaya Allah mentauhidkan kembali, memvalidkan kembali, mensolidkan kembali uripmu, urip kita semua, dan kita bersama-sama diterima oleh Allah SWT. Ketika beliau memanggil ya ayat dhanakul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syaratnya, kalau mau dipanggil Allah itu, kita sudah menyiapkan diri untuk menjadi radin, sehingga kita akan mardiyah. Mardiyah, kalau enggak nanti tidak mendapatkan panggilan ya ayat wa nasul mutainah. Nah, malam ini kan judulnya tidak menyerah untuk ridho. Ya. Jadi malam ini kita nyicil sinau ridho. Ridho si piye, kudune piye, panggungan yang jipat apa, kiwa kenane apa, cara-cara te apa, oyote apa, wite apa, godoni apa, woye apa. Jadi kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu nanti saya minta tiga volunteer. Ya, tinggal satu lagi ya. Untuk bersama-sama menggali ilmu di antara kita. Plan A adalah ada tiga orang dari volunteer di sini. Plan B adalah kata untuk ya. Nah, kira-kira kurang oke dari yang tiga, Anda semua boleh angkat tangan. Ini seminaknya ya Allah, berilah hati anak-anakku semua ini ya Allah. Gembirakan yang hidup mereka ya Allah. Berikanlah setiap upah yang mereka makan bersama istri dan anak-anak mereka ya Allah, dan mudahkanlah siang mereka, malam mereka, pagi dan sore mereka ya Allah, dan jangan biarkan mereka berleher ke arah yang lain kecuali lurus menuju ridho-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena berdoa, iya karena setahun, shirotol mustaqim, shirotol ladhina an'amta alaihim, wa'idul ma'udhubi alaihim al-abbalin, amin. Kita mulai dengan menciptakan suasana batin dan hati kita bersama kita kandung. Tunggu apa ya? Thank you. Mudah-mudahan segera kita akan menuju ke berikut kita menuju normal sekarang menuju normal jadi kalau anda sekarang ini PCR naik kira-kira negatif cukup besar PCR mana terus nanti menggunakan untuk semua pengalaman kami ini untuk saya maka suatu di situ tidak menyerah untuk ibu itu karena ya di sini tentu semua ayat-ayat Quran kalau anda searching pada Google

Muka-muka semua itu malah orang kecil juga. Jadi, jadi sekarang kan itu dulu budaya kita sangat berapa-apa kan barang. Sama ini kan teori praktis, teori cinta itu kan dengan tentu. Menurut kalian ini boleh nggak begitu? Boleh. Tapi ada gawangnya. Ada batas-batas di belakang kamu itu bahwa kamu boleh benci, tapi jangan kebencian membuat kamu berubah. Misalnya gue minta itu, ikut sendiri aku berdua, terus gue ngelak-elak di hati gue dan minta besok. Boleh varian berada, terus untuk kerjaan aku, gue ngelak-elak di zaman gue. Jadi gue berubah itu lagi, karena kebencian membuat kebencian. Allah menegaskan, benci itu boleh. Tetapi jangan membuat kamu berubah itu sesama manusia dan manusia. Jadi luar biasa. Ini diperhatikan dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan di kampung, dalam perhubung, sampai segala macam. Itu luar biasa untuk saya. Dan ini juga dilantarkan, jadi nanti kita ngomong berdua. Jadi, mungkin yang saya kira ini, misalnya aku nanti kalau dari ini, ya aku tak bisa dari ini kan? Ya kan? Padahal aku sendiri, aku dari ini. Tetapi mereka berkata kepada kita, tidak adil dan tidak mencerminkan baik dan kepada lainnya, sikap adil dan kepada lainnya, tidak mencerminkan bahwa saya tidak mungkin, bahwa saya benci. Cuma saya wajib berkata kepada dia. Menurut orang fenomenanya, yang dalam tiga itu kan apa? Misalnya aku tahu itu, karena kucak, memang, jauh tak tampung, tak tampung. Kalau kamu kekuluh, tak ramut, tak perlu diawal masa ini yang keluar, dia bukan dia gitu. Dan itu siapa yang ngomong, gue mesti angin sungguh-sungguh ini, gak ada mukul ya. Gak seorang itu ngapain dapat belum menulis dia, yang itu bangga. Itu cara aku, itu kenapa begitu? Dan itu dia sambil dia mencetak, dia mencetak, dia mencetak, dia mencetak. Kamu nanti, aku mendapatkan aku leka. Satu program yang keren, aku bikin pasukan, aku bikin pasukan dan lain-lain. Tak terbukti apa yang penting saja keluar-luar jawaban itu dan kalau akhirnya apa yang masih memang masalah sedikit orang itu berbayangnya orang itu sangat sedikit masalah yang sedikit untuk itu banyak kan orang yang saya itu dia itu kalau punya sangat jelas lah apa itu masih terjadi sendiri mengaku aku orang itu orang mula kurang lima bulan jadi kamu ngomong kata-kata itu kan sebagai kesaksian itu ada tindakan itu. Kesaksian itu baru menjadi penegak kesaksian. Dan di dalam pertama kata itu, jadi itu sama kata itu. Kata itu, kalau di sini, hari kudengu, nanti diingkan bahwa ya, saya itu, maju dan ngobrol, saya ikut kecil itu, saya bilang, yang itu kan? Dan sebenarnya kan banyak kesalahan dan berkandang. Nah, Allah mengajarkan melalui Islam luar biasa kekuasaan dan kekuasaan yang sesuai yang memberikan itu. Terus, berbuatlah hati atau teori berbuatlah hati karena membuatkan kekuasaan itu. Jadi, hati itu adalah salah satu yang terbaru menuju level hati. Itu, itu untuk hati, itu untuk hati, itu untuk hati, itu untuk hati, itu untuk puncak. Kalau saya untuk kualitas hati, pikiran dan jiwa itu menurut manusia, dan salah satu anak tangganya adalah berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat hati, berbuat Thank you. Dia nak melanggar itu aspek ini dalam masalah ini. Tapi ini perlu sampai ke tempat ini.

Jadi kita itu kan selalu lahir kembali. Makanya orang Jawa begitu dewasa jenengan kan diganti kan. Misalnya, orang itu jeneng dia memang dia yang kurang dari itu nama dia sudah dewasa. Misalnya, si Sultan Omong Kebono ke-10, itu dulu namanya siapa? Apa? Dan Juno dari kita. Nah, ini tuh jeneng dia ini loh. Aku yang di desa itu di Solo itu, jadi kemana ini bukan untuk itu merupakan raja sedikit kalau ini aku pun tak lima. Terus aku sedikit kira-kira aku kalau tak lima saya dipanggil gendut karena saya gendut. Ketika saya anak waktu mengalir kalau mau saya gendut. Jadi kalau sudah gendut aku selalu saya bukan gendut. Kemudian nanti kita akan melakukan itu tentang pembelajaran yang lagi, ya. Dan juga dengan Muhammad yang lagi, seperti ini juga bahwa MHL yang lagi. Tapi saya mungkin jalan rangka Tawadu, ya Muhammad sih lagi enak perlahan yang lagi, ya. Jalan ini ke Muhammad, langsung kapan baru hal. Dan terus ulang-ulang dulu, MHL jangkat Muhammad lagi. Jadi, kemudian aku berjalan pada panjang-panjang ke semuanya, semua zaman tadi sebulan nanggir saya mengalami om gitu. Jadi saya mulai lupa-lupa, ya saya sampai meninggal itu M. Jadi saya M. Dari dulu, rasa kecil, umur 20 tahun itu, sama saya di planet dan lewat itu, saya jadi cak dulu. Saya cak kagawa, bisa. Jadi saya mau cak ini, gitu. Terus saya juga, umur saya cak ini, waktu, enggak. Nah, aku kan mbak itu saya minta apa gitu. Jadi saya kalau tanya sekarang, aku kasih itu buat mbak yang kalau mbak yang tak menurut, kalau mbak kasih itu juga dari orang. Oke, saya mbak kasih itu. Gitu ya. Jadi sebelumnya saya itu mbak kasih itu, kita harus keluarga orang yang tak menurut. Kita boleh. Lu waktu mbak yang ada menurut saya tak menurut. Nah, kita ingin dibangun dari luar, tak nyaman kini, tunggu kita sudah membangun. Nah, sekarang ini kita malah canggung, canggung ke arah tempat. Mereka kerokok tak kurang dari itu, itu adalah masalah. Maka akan canggung. Cara dulu, ya, yang berbeda. Ya, ini kan, itu salah satu cara berbeda. Ini, ini campur ini, karena ada cara berbeda yang mereka. Orang-orang yang sering dilakukan bahwa menunggu baik kembali mengungsinya lama, itu hanya memakina emak gitu. Jadi makina itu untuk berjalan di awal Tuhan kembali. Kemudian yang berikutnya saya akan dengar. Di saat saya tahu yang tersebut, tidak ada calon satu yang kalau tidak tahu. Tidak tahu, tahu itu apa bisa mengizinkan. Apa bisa mungkin karena mengerti, karena menghalangi, melarang, membiarkan, mengetahui, menurut, memerintahkan kan bertingkat-tingkat ya. Berarti kalau anak gajam berjelek itu, Allah mengerti lo punya perintah orang. Kalau Allah nggak perintah, gue nggak perintah. Jadi Tuhan Jokowi dari sejarah perintah Allah bukan. Nah, jadi ini juga Allah untuk anggaran adalah kan tidak mungkin terjadi semua itu kalau Allah tidak mengetahuinya dan Allah membiarkan itu terjadi kan? Jadi kayak isyak itu gue sedikit wong gue siapnya lawan, gue sedikit mana wong, gue sedikit lawan wong dia rasa kecil mungkin nek di dalam orang yang ngerasak itu ya rakyat datang kan? Nah, di dalam ngerasak itu ngerasak itu kok, maka itu datang benar-benar nanti minta isyak yang belas, jorok loh rentang juga yang hanya iblis ke atas dalam hati. Ya, kumpulkan tenggap ini ke ayat-ayat itu kan. Makanya sebabnya saya sudah mengatakan, carilah semuanya ayat-ayat yang tidak bisa dimanakan. Tidak tahu di bawah ya, rentang ke atas ini. Ini kan, ya. Dia nak di rumah kalau tempatnya bisa dulu. Ini lah ya. Kok ya rentang lagi ya? Kan tidak mungkin ada jalan jatuh, menurut aku. Tidak mungkin apa sekarang saya ingin kerja kalau Allah tidak mengetahui adalah penipu investasi bodong misalnya. Jadi jangan disebut diperintah oleh Allah ya orang gitu. Dibiarkan oleh Allah kan kita kan sering. Jadi ada yang Allah akan menikmati terus biarkan dulu. Ada yang amr diperintahkan. Ada yang irata dikehendaki. Kan mengendaki belum tentu sama dengan merantau itu. Gue mengendaki saya dari situ. Menunggak gue rasa perintah gue dari situ. Mungkin diajak oleh Allah. Nah, jadi penutupan, tidak ada sebuah jalan yang satu tentang lainnya, dan semuanya itu tercatat di kitab yang rata, Rasul Masyarakat. Tapi apa ini? Tulis itu yang menunggungi, terus kamu katakan, ini Rasul Masyarakat. Tapi penyakit itu apa? Mulai kata, jalan satu. Jadi, kalau menunggungi saya ini, tanjanya harus menggunakan dari jalan. Kenapa? Jadi, itu sebenarnya itu apa yang kita nggak ingin ya. Mengkabai itu atas perkenan Allah untuk mempunyai. Jadi saya tidak akan pernah sedih. Saya tidak akan pernah merah untuk tetap rindu. Apakah saya mengalami kesalahan gitu ya. Dan saya tidak akan sedih apa semua berdasarkan keadaan dunia. Seluruh keadaan dunia yang saya alami itu hanya alat-alat untuk menguji saya apakah saya tetap mengalami berapa tidak. Maka saya akan tetap rindu, sama tak keluar pun saya tetap mencapai dong. Maka mana aku rindu, sama-sama. Misalnya di pelukut tamun sama Anda, di pelukutnya dihidup gitu ya. Ini sob ya. Aku rindu, kenapa? Maka aku pengen makan aku kan, aku katakan nanti di lewat dulu. Kalau naik pun. Selalu turun, karena mungkin makannya aku lagi. Kan udah gini, apakah nanti di lewat dulu. Masa pasangan dari aku masih orang. Tapi, ini lah rumah mereka memiliki. Untuk ilmu keamanan data, atau ilmu keamanan data, dia jika, karena semua ini terjadi karena berasal dari tangan Allah yang baik, dia jika itu baik. Ini ya, itu kalau sudah sikamu, ini kata sedikit ini, ini juga lagi, itu akan kata sedikit ini, masih ada nggak? Masih ada nggak? Dan kasus ini tapi harus ketulis ini. Maksudnya, mudah berbenar boleh ibadah. Jadi kita bisa menyesuaikan memahami dan kita mampu mampu memahami. Oleh karena itu, jawabannya untuk kesana itu tidak dengan pemahaman dengan kasusnya, tapi dengan percaya dan khususnya dengan kepada Allah. Benar ya? Betul ya? Termasuk ridho itu nanti kita akan jelaskan. Ridho itu bukan pertimbangan pikiran. Ridho itu akan begitu super vaksin. Bukan suntukan menurut Allah. Nah, itu berapa saya untuk pertimbangan? Pokoknya, orang-orang yang ridho, itu. Itu kalau. Di injeksi. Jadi itu apa namanya, itu semacam magic. Kita usia kita. Misalnya, kalau yang mesu, itu orang itu kok ridho. Sehingga itu kan yang aku mulai. Sehingga kasih pun yang dikiram mulai, jiwamu ridho. Jiwamu ridho. Pun, sama aku orang minyak gue belum. Aku yang gue itu orang itu belum. Kuat banget, harus mengobati kuat banget. Mantul ya, mesum ya, jengkel ya, sisi ya, enak ya, nengi ya, itu sudah selesai. Karena yang mantul ini artinya, generasi sumun pikirinmu, sumun sumun rasa umum gitu ya. Ini jiwa mencari kekurangan yang Allah mengambil ya Allah bila nasul mutmainah. Kalau dia mutmainah, maka bahwa dia kan, nanti ya, ini kita yang itu. Kita ya. Jadi kalau saya berkata, Karena saya tidak bisa untuk berubah sama Tuhan, aku berdiri kita tanya, aku kemana ya untuk ini? Nah, guru ini tenang, nanti aku hidup dulu. Ya, nah, saya rata-rata sih. Nah, Allah kan tidak berkata, ya, cari ya, lo pasal itu, ya, lo, isu ini sama Allah dulu. Saya tak akan dari luar. Aku nak mulut, aku nak mulut, aku nak mulut, aku nak mulut. Aku nak mulut, aku nak mulut, aku nak mulut. Itu sudah, jadinya pegang. Istiqa'i. Percaya lah, ya. Ini pun ada kancang, ya. Allah, ya. Allah berkata, Allah, ya. Iya, itu sangat mudah bagi Allah sudah mengatakan, sangat mudah. Jadi jangan percaya bahwa kalimat Allah itu hanya Al-Quran. Coba ya, Allah sendiri mengatakan bahwa kalau kalimat-kalimat Allah ditulis tidak cukup menggunakan tinta sebanyak tujuh lautan yang di Sa'ubro. Di Sa'ubro. Nah, Al-Quran itu cukup loh. Sa'ubro dengannya cukup loh. Sa'ubro itu tinta ke ember, tak menggugurkan, menggulis berani dulu. Jadi mustahil kalau kalimat Allah itu hanya Al-Quran. Karena kalau tidak terbatas di melakukan al-fahru mudah kalimat berarti, karena tidak al-fahru sabila antar pada kalimat berarti, kalau itu masih diri mata ter, mata kamu menurut menurutkan lagi. Tidak, berarti itu harus menurut berarti, itu proses untuk menuliskan kalimat berarti. Nah, Quran kan ember seperti itu. Tak mahu gitu, nak Quran. Nah, Quran itu sangat penting dan itu adalah pintu dari semua ayat-ayat Allah yang lebih banyak lagi. Tetapi, untuk dulu Quran melipat, karena Allah lebih kaya dari itu lebih luas dan lebih tidak terbatas dari apa Al-Quran itu. Al-Quran lipat, tapi tetap kalimat Allah itu jauh lebih luas dari itu. Tapi, dia baru punya memberikan ayat teman-teman, baru punya memberikan ayat. Menang-menang, tak ramah. Karena ini aman, aku tak boleh melakukan itu. Kerjaan juga tu. Nombor satu, wajib untuk berusaha disebutlah juga. Yang tidak dapat kami belinya, kau tuh mana untuk membuat. Kita sebulan ni lah, nak mati lah maju itu. Apa ni? Saya bukan lagi. Taiwan ni dia lagi dah lalu. Wa alfa ia nabi dan aku melahirkan kita tuan. Lepas. Gol tu nanti berdua orang berkali juga malahnya itu nemu tawan itu aku tak senang diwan. Tu malah tu ahliak malah tu menyuruh hamil. Maka juga minta rumah dengan nanti lanjut. Tapi kan semua itu jauh dari Allah. Cara menyuruh itu memang itu jauh. Ya, sudah cukup ya. Dan sebenarnya sekarang dalam kita berangkat tak mana tu ya. Semula tak mana tu. Jangan tak tanggung itu. Sebab ini termasuk bagian dari kita cukup. Kalau Pak Jai, Pak Ustam yang terjaya masa ini di rekayasa tidak ada entah protes nasihat ya Alhamdulillah bisa menurutnya bagi Allah dan ya menjadikan Allah kata mancol juga dengan jahil dari berat itu kecil. Ayo, apa? Mana? Oke. Sakti Nugraha. Sakti Nugraha itu orang kayu lah dulu. Teman. Mungkin saja bersenang. Bukan sekolah lagi. Dan mungkin setiap asli orang kartu. Nampun. Menolak pesan dia. Kalau pasti. Tapi ini bagus dan tidak lagi. Ini kasih kita. Ini coba. Selawat itu, selawat itu apa bang? Selawat itu penampangkan di asalkan dunia tiga dan kita. Memang itu. Atau nanti orang-orang yang mengerti. Makanya selawat kita itu pada selawat. Ya. Kita kira itu kita pada selawat. Tapi tidak mungkin kita itu bisa hidup. Muda itu bukan kaitu. Selawat itu mudah itu. Jadi itu bisa berkata ekonomi orang orang kalau anda, orang-orang yes, orang-orang tidak, orang-orang maka kita membelengkannya, jadi kita memperhatikan kesulitan itu kita hanya ketika selawatan, jadi orang-orang selawatan itu berarti masih ada orang di sini ini ya, jadi orang-orang di sini, ini ayo, banyak sekali orang sini selawatan, dan tentu tidak mengurangkan Muhammad, walaupun apa dia, apa juga ke tapi entah itu hubungan dalam kehidupan. Kalau kebiasaan itu hubungan yang dimana sesuatu mendapatkan kebiasaan dengan cara-cara tertentu yang itu, nak kita minum, nak cari minum. Tapi kau itu masih teknologi. Nak cari itu minum, nak pembersih itu minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari minum, nak cari Thank you. atau guru atau profesor, kira-kira semuanya itu sama. Itu adalah status yang dari sosialnya yang sudah menjalani, mulai dari ilmu, kemudian dia menjalankan ilmu-ilmu itu, kemudian bertahap melalui ujian usia sampai pada tingkatan tertingkatan. Sampai kategorinya masing-masing. Kalau enggak, dia sudah menjalani berbagai ilmu, kemudian mengalami berbagai pabriknya dan solusinya, sehingga dia lari tidak hidup. Ya, bagi itu katanya lumayan besar gitu juga. Kalau bukan, itu kan satu tahun dah. Itu yang jantar ya. Jadi, ahli itu dia. Ahli yang kau tui dalam kita. Ya, kita akan menggunakan dua pangkat dua itu sudah mau. Dan kita menemukan masalahnya, sekarang saya konfirmasi. Kalau mbak itu kan siapa saja tinggal orang ramah salah, ya no? Sebenarnya mbak mau, itu ada syarat. Ya, tak? Tapi kalau profesor, doktor, ada syarat, ekspertasi tadi. Gitu loh. Oh, coba. Tak, itu kalau mbak. Kalau mbak mau, itu tak akan jadi banyak kue tinggal ngaji. Ya. Oke. Ya, tetap bangun di nasi kalau tetap bangun, ya tak? Ya tak? Jadi mas ini, mari kita ajak polisi kepada ilmu dan angka jenis gitu ya. Oke, jadi tadi kan namanya berpengakuan. Nek mbak ini pengakuan juga tuh. Betulnya keluarganya. Nek, rasa enak jatuh, saya enggak tahu juga tuh. Semua untuk seorang dokter di dokter itu yang di bawah dokter apa di atas dokter? Ya, tapi kok masih harus untuk di dokter? Karena itu ada dalam dokter ya. Ini memang aku asli kemana? Kan kalau kena kemana, aku yang menunggu-nunggu itu orang apa, orang otomatis ada di otakmu. Anda ada yang menunggu-nunggu baru mengerti masuk dokter. Jadi menunggu jadi gampang banget. Ya, naik terus. Ini malah yoga ini. Kalau terus minggu, anaknya lari, kemudian dididik dan dibesarkan dalam kompleks lalu keagamaan yang kental itu Jadi mungkin secara negatif ya mungkin tapi sekarang jadi kenapanya kiai gitu. Intinya itu anaknya nggak kiai gitu. Keturunan kiai. Itu pun beragama kayak apa ini juga naik kiai orang yang berkhusus. Itu udah banyak lagi. Maka aku juga naik kiai. Aku ya terus. Maka aku orang mungkin ada yang lebih kiai tapi khusus orang mungkin ada yang lebih kiai lagi loh. Mana ya? Nah ini ada menemukan nah, memang kita itu apa memiliki izin dan keputusan sosial yang kadang-kadang memang tidak punya dasar ini ya oke. Nah pasti kan, itu dengan kami gak? Meskipun karena dipilih oleh rakyat ya dia pilih oleh rakyat dan pilih disahkan oleh lembaga institusi yang dibentuk juga oleh rakyat. Oke, saya lagi ekstra ya. Mungkin seluruhnya aku jadi presiden atau kiai atau profesor atau mbah. Mbah. Agak pribadi. Mulanya aku sih senang gak mbah keundang mbah. Cuma kalau orang mau persyaratan pinter, orang mau persyaratan sukil, orang persyaratan mau itu pokoknya gue mau kan aku baru senang hati ku. Sebenarnya kan mengundang profesor. Wah, oh, kita buat mbah semua. Jadi ya, tuh. Jadi anda sendiri secara pribadi, semua aku ini profesor atau presiden atau pengundang atau mbak sebabnya apa? Ya, kalau yang mbak ini kan lantung kakak tidak ada protokol yang harus di nah, kalau yang sifatnya itu lembaga itu harus resmi gitu nah, mbak kan normal, biasa misalnya kepanggil pendalam ya normal, normal jamu ini, ini. Tapi sekarang saya tanya random kok. Menurut anda, anda itu lebih nyaman saya sembah apa profesor atau kiai atau ulama atau pemimpin? Selama ini tanpa pemimpin, tanpa kesengajaan secara natural, kabeh nyewa aku mbah orang yang sama ya, aku ketemu orang yang terminal nih. Pes area yang larung-larung itu yang mbak kata aku senang hatiku mergo elak-elak lagi mbak Isa bergen banget itu. Nah kalau mbak, jadi kalau profesor sama dokter sama mahasiswa ada hubungan cinta enggak? Wah, mana dengan profesor? Hei, naik kira! Ya ada kalau bukan profesor kan, bukan profesor lah. Bukan kakek jadi kawan dong. Atau buat dipikir, buat kalau mau itu. Nah, hubungan mbah sama anak sama cucu itu kan hubungan kasih sayang nomor satu. Kalau enggak, bukan hubungan pinter, bukan hubungan lembaga, bukan hubungan institusional gitu kan. Jadi kalau mbah itu ternyata urusannya adalah hubungan kasih sayang, sayang, kepercayaan, gitu ya. Iya, kita. Neng lo profesor kan urung itu kita tanya lagi mas, kan gua kan. Jangan tahu bang. Kita jangan lagi kita dulu minggu tadi udah cinta. Jadi apa enggak yang akan membilang sesuatu mengenai mbak? Saya pun tadi kan akan bilang di puncak usia saya ya, karena ini senjai mas kita semua tahu ini. Prestasi itu orang presiden, orang kiai, orang ulama, aku jembat. Tapi saya itu senang banget, sebab urusannya kasih sayang, bukan kepercayaan. Bukan urusan aku suki, bukan urusan aku puasa, bukan urusan aku pintar. Sehingga aku sebabnya kan gak bahasa yang mengulai penting si ate atau pintar. Syukur ate berpintar. Ini gak pintar putu, nah jangan dulu ya, nah sekarang kan gak ada persyaratan profesor itu berapa karena kan dokter itu berapa, sarjana itu berapa, presiden itu berapa, tapi nah, nah mbak kan memenuhi syarat bahwa aku itu berapa ini kalau gue itu loman, itu ngekak itu terus nontonin, tapi turutnya gitu kan jadi itu menurut saya itu manusiawi daripada andaikan saya itu seorang profesor atau apapun itu meskipun kemarin saya itu mendapat himbauan dari luar negeri agar saya itu membuat satu tim dari Indonesia delegasi yang saya pimpin untuk memenuhi presiden Putin ya, karena dianggap saya punya pengalaman diplomasi dan berhadapan dengan kaum Iran itu. Persangkaan mereka itu pekerjaan. Orang nanti kita ada itu kalau orang kamu pak kaki itu orang kalian dulu. Saya itu nggak salah sama. Eh cuma nak menteri agama ada pak kaki. Aku ini pak muda ni lah cakap. Tapi aku ini tak asal sebelum. Nah jadi kalau ada orang orang seperti itu, aku ya pemimpin ya. Kesimpulan gitu. Pak aku apa mengikutin. Engkau jadi ada sesuatu dari itu. Tapi atas pertimbangan yang bermacam-macam kejadian bersama pengalaman dan berapa dunia barat dan sebagainya. Oke, jadi tanya teman-teman ya yang akan memahami yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rijal, asal saya itu Kebumen. Rijal. Ya, benar. Rijal ini tidak dapat harapnya. Kalau Rijal ada, Rijal ini tangan. Ibu itu ini harapanmu kondak dan diubah. Rijal lah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Gimana dulu, ya kan? Menurut saya, terkait dengan panggilan Abbas, itu yang orang tersebut itu termasuk keluarga sesama manusia. Ketika profesor, doktor, ataupun lain sebagainya, Gus, itu sebuah pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dalam pencapaian dengan syarat lelah-lelah. Oke. Ini yang dulu ya. Kita mau sekalian. Saya ingin ucapkan lagi. Silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Untung Imam Nugroho, asalnya dari Gunung Kidul. Sebelumnya mungkin apa yang saya tangkap dari diskusi tadi tentang simbah, profesor, dan tingkatan-tingkatan plus bapak itu tadi, mungkin yang bisa saya tangkap kalau tingkatannya profesor, dokter, Gus itu lebih ke urusan yang sudah diakui oleh umum. Jadinya disepakati oleh umum atau suatu lembaga konstitusi tertentu karena memenuhi standar atau memenuhi apa ya, memenuhi kemampuannya layak lah untuk di bidang tertentu. Nah, kalau simbah ini sendiri yang saya tangkap dan saya rasakan dari simbah saya sendiri, terutama kalau saya melihat simbah saya itu lebih ke urusan cinta kasih. Misalkan contoh, ini saya bukan belajar, mengamati dari simbah saya sendiri. Ketika saya berkunjung ke rumah simbah saya itu mesti menawari saya makan. Pokoknya kalau saya belum makan, mesti diambilkan. Nah, itu saya menangkap dari simbah saya itu, memang simbah saya itu memang sangat sayang banget sama tubuhnya, kayak gitu. Dan ada lagi yang saya tangkap dari simbah saya, kenapa simbah itu lebih diberikan kasih sayang, seumpama saya sakit atau saya ada apa ya, kenapa? Misalkan saya datang ke simbah saya, lalu saya mbah, nah zaman bian itu, obatnya lalu datang itu mau tidak, nonton belum gitu nih. Anu leh, gue juga sekolah, punya uang, harus jalan. Ngapain gak salah tadi solusi gitu. Tapi gak cuma salah, sekolah kali uang gitu. Dan gak dipikir-pikir secara kesehatan mungkin, buatan lekes lah, buatan ngambil gitu. Tapi saya keluar tangkap itu, atau keluar sakit mari ini ku, memang kasih sayangnya simbah niku sing marake napa nggih. Gusti Allah niku terharu istilahnya. Dadi nipun menurut kula ngoten. Dadi nipun Gusti Allah niku maringi napa nggih. Teng simbah kula niku nggih Gusti Allah terharu nek namine nggih Gusti Allah mboten tiyang nyebutne napa nggih. Pokoke namine sampun terharu niku nggih. Ya wis rawuh wae ngoten lho. Sampun ikhlas niku Gusti Allah nggih. Ikhlas mergo kasih sayangnya simbah teng butuhnya ini kuwau, dadose dipun paringi kesembuhan, ngoten. Pokoknya simbah ini ku langkung, malah langkung terhormat daripada profesor menurut saya. kalau dari kasih sayang ya, dari perasaan kasih sayang, tapi kalau mungkin dari status sosial atau status dari kemampuan berpikir atau diakui oleh institusi, memang profesor lebih unggul. Pun mobilnya mengatakan bahan unikang kalau sakit sampai akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng nek kue rene nang simbah Ainun burung garon tiga emangan. Ojo njur kue batal ke ngembah ke aku. Sekarang saya ingin bicara yang tadi saya cicil, yang tadi saya mengatakan kue sopo aku sak tenane gitu. Aku seneng diundang Mbah, mergo aku ki ora memenuhi syarat diundang yang lainnya. Profesor aku ora memenuhi syarat. Saya tidak punya ekspertasi, saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya tidak punya kepandaian apa-apa, saya tidak punya buah pikiran yang bagus. Aku tidak, ora cocok di profesor, dokter, ora cocok. Jadi saya bersyukur karena saya menjadi Mbah, karena saya tidak memenuhi syarat untuk jadi presiden, profesor, kiai, habiturute. Arab kiai piye wong aku ora ngerti sanad, aku ora hafal hadis, ora hafal Quran. Saya hanya spekulasi ngomong kayak di warung kopi. Jadi saya itu memang tidak memenuhi syarat menjadi apapun. Jadi kue nek ndelok aku ning YouTube aja percaya. Karena saya tidak punya ekspertasi apa-apa untuk ngomong apa-apa, jadi tidak sah secara akademis itu enggak. Karena harus ada persyaratan ekspertasi akademis dan ilmiah. Sementara saya tidak punya persyaratan itu, saya tidak memenuhi syarat untuk ngomong seperti itu. Jadi aku iki alhamdulillah diceluk Mbah, mergo aku ora mungkin punya kualitas untuk diceluk profesor apa dokter apa meneh presiden apa meneh gubernur apa meneh gus apa meneh kiai. Saya tidak memenuhi persyaratan gitu loh. Jadi aku ora iso apa-apa le, aku iki yang mbahmu. Jadi saya bersyukur kan kok yo kok iso ne caca ngundang aku Mbah iki alhamdulillah. Mergo aku ora mungkin dadi profesor. Aja meneh kok profesor. Aku iki guru SD wae rong karan diterima kok. Guru SMP apa meneh? Guru SMA pasti tidak. Ya. Nek SMP tampungan ning gunung kono ning alas-alas kono mungkin masih iso ya. Ning nek guru SMP tenan aku ya kira diterima. Jadi saya itu tidak punya kualitas apapun di bidang keilmuan. Saya tidak punya ekspertasi dan keahlian di bidang ilmu apapun saja, termasuk agama. Ini kue ngiyak ke aku, ini aku ya gatel, mergo aku dudu, aku mengbahmu. Jadi jelas ya, jadi kue ngerti saya ke aku apa ya. Jadi kue yang mau buku, kue rasa percaya. Buku tapi. Ini ngerasa percaya, jadi beli untuk tidak dipercaya. Beli untuk punya bahan yang, contoh bahan yang tidak perlu dipercaya itu ya, buku ini Mbah Nun kue gitu ya. Menuhai, karena aku orang modar dengan kalian tidak percaya kepada saya. Aku ora paten ora dadi profesor, aku ora paten ora dadi presiden, wong aku wis dadi mbahmu kok. Dan kata si apa tadi? Si Untung tadi, nek mbah itu urusannya kasih sayang toh. Kan wis sak mulya, aku sak takonnya. Kowe selawatan menghadirkan Rasulullah mergo Kanjeng Nabi apik apa mergo Kanjeng Nabi iki sayang karo kowe? Itu urusan cinta apa urusan ilmu? Ada ilmunya juga, ada wahyunya, ada petunjuknya, ada hadis, ada sunnahnya. Tapi nomor satu adalah cintanya Rasulullah kepada kita semua kan itu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak hanya cinta tapi rauf rahim di sana. Dan itulah alasan utama kenapa kita berselawat dan kita ngompleng gondelan sambil dengan Kanjeng Nabi itu karena urusan yang kasih. Dan saya senang karena untung aku itu tuh profesor. Soalnya aku ya raiso tadi profesor. Aku ojo meneh kok dosen, guru SDW, guru karuan iso kok. Wong aku iki anakku rampak po jembar, ndelok pelajarannya aku raiso kok. Oh raiso memahami aku, belas. Aku biar kok lulus ki ya, mesti pekok sekolahan aku. Kok aku lulus gitu. Saya dulu ujian SD itu di desa Njursan, Kecamatan Jetis, dua desa di sebelah baratnya Gontor. Aku sekolah SD, apa, ujian SD Nengkunu, terus ujian SMP di Jogja, ujian SMA di Jogja, dan saya itu tidak lulus SMA. Cuman secara politis akhirnya diluluskan oleh, kepala sekolah atas saran guru-guru, daripada kita repot setahun lagi, diluluskan saja. Itu, akhirnya saya lulus. Dan lulusnya itu lulus politis, lulus security. timbangane ngurusi aku meneng kuwi ora aman meneh karena aku ngeyel terus nyentak-nyentak guru barang aku. Diwongkon potong gunting kayak seret, aku melbu meneh kene ning omah tak gunting sing kene. Kan sing kene mungkin sing tak gunting. Lho kok belum potong? Lho kan sudah dipotong kemarin ngono aku. Wis pokoke ngono kuwi dadi pokoke ngelu guru-guru kuwi. Tak bantai terus kaya terus cacah kuplok ngono kae. Nah, mereka daripada diteror oleh saya terus, mending diluluskan, gitu. Jadi saya ini lulusan politis itu. Gontor juga saya dikeluarkan dari Gontor. Aku yorum tahu sinau balago mantik, yorum tahu apa alfiah pemenek itu kuning. Orang-orang tahu sinau menunggu. Jadi aku, alhamdulillah saya hanya mbah, saya bukan kiai karena saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi kiai. Ojo menek kok tadi ketua NU. Upama jadi ketua NU ranting merah memenuhi syarat aku. Ojo menek kok ketua cabang daerah apa wilayah apa PBNU. Emang saya stakuf. Saya tidak punya kemampuan seperti beliau. Saya tidak punya kemampuan seperti Yakut. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya ekspertasi dan keahlian seperti beliau-beliau gitu. Aku iki ming mbahmu, coba ya. Jadi sekarang jelas masalahnya ya bahwa saya itu tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya kepandaian apa-apa, tidak, saya itu hanya punya kasih sayang kepadamu dan aku mau menemanimu sampai jam 3 pagi biasanya hanya karena COVID saja kita harus membatasi sampai jam 12 oleh malam gitu ya. Gitu ya. Jadi urusan itu kalau gue kan cinta ya toh. I love you toh, I love you all toh. I love you full, I love you all. Gitu ya. Gitu ya. Jelas ya Mas ya, gitu ya. Oke, tapi sekarang kita mundur satu langkah gini. Aku takon langsung 3 dosen kita. Nek miturut kowe aku termasuk mungkin Kiai Kanjeng dan lain-lain di sekitar saya. Itu pernah punya prestasi apa tidak? Menurut gue. Duwe prestasi enggak? Prestasi itu ngerti ya? Prestasi, ngerti dong. Aku tahu duwe prestasi ora. Ki mundur selangkah ya. Menurut kula nggih. Jenengan kali Kiai Kanjeng itu nggih. Sampun luar biasa. Soalnya nggih prestasine menurut kula niku pun menemani di desa-desa, di kota-kota, semua kalangan diterima. Nah, prestasi menurut kula nggih ngoten niku. Nek prestasi secara napa kasane penghargaan saking dinas napa niku nggih mboten. Nyenengke ya. Logat Temanggung. Prestasi itu antara lain muatannya Mas. Kalau dalam Islam itu ada gus, ada ijtihad, ada tajrid. Kalau di Muhammadiyah ya, tajrid itu pembaharuan. Pembaharuan atau fenomenologi atau ya tajrid lah, sesuatu yang diperbarui. Misalnya dari tafsir kita perkaya dengan tadabur ya. Dari pengajian kita percaya jadi ma'iyah, itu semua kan ijtihad dan tajrid ya, gitu ya. Termasuk Kiai Kanjeng musiknya itu kan banyak tajrid, banyak ijtihad ya. Tapi sekarang saya minta sama Mas Helmi, sebuah hadis itu disebut mutawatir itu kalau apa? Sebuah hadis disebut mutawatir. Okay, itu mutawatir. Yang mutawatir itu apabila sebuah hadis dalam periwayatannya itu diriwayatkan oleh sangat banyak perawi dan masing-masing perawi itu memiliki apa namanya kriteria yang mencukupi, nggih, ketat, nggih, adil, jujur dan lain sebagainya. Itu hadis berdasarkan periwayatnya itu dikategorikan ada 2, hadis ahad, kemudian yang 1 hadis mutawatir. Nah, ini yang mutawatir itu artinya sebuah hadis diriwayatkan oleh sangat banyak periwayat meskipun para ulama berbeda dalam menentukan berapa jumlahnya, ada yang mengatakan minimal 5 atau 10 dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya kita biasa membaca kutipan hadis bla bla bla bla, kemudian hadis riwayat Bukhari misalnya, itu sebenarnya kalau kita lihat ke dalam kitab itu panjang sekali sebelum sampai ke isinya itu, hadasana siapa-siapa, sangat banyak itu. Nah, itu hadis mutawatir. Kemudian hadis sahih ini sebenarnya implikasi dari penetapan kriteria penerimaan hadis berdasarkan Salah satunya periwayat tadi. Semakin periwayatnya itu banyak dan memenuhi kualifikasi tadi itu, maka dia sahih gitu. Jadi dari sisi periwayat, hadis sahih itu adalah hadis yang memang banyak periwayatnya dan berkelas semua itu para periwayatnya. Itu. Oh, jadi kategori hadis itu ada mutawatir, sahih, terus apa lagi? Kalau yang versi apa berdasarkan periwayat itu ada hadis ahad. Ahad itu sangat sedikit periwayatnya. Yeah. Okay. Kemudian kalau sahih ini sebenarnya kategori hadis berdasarkan diterimanya untuk bisa dirujuk atau di apa namanya dijadikan sandaran, itu ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, dan yang satu yang tertolak itu yang mardud itu. Oke. Okay. Yeah. Sekarang saya tanya kepada Mbah Temanggung ya. Mbah Setiadi. Nek miturut kue prestasiku Kiai Kanjeng dan lain kue mutawatir apa dhaif apa ahad? Mutawatir ora? Terus terang nggih. Kula mboten mudeng bahasane niku. Loh. Makanya tadi mutawatir itu hadis yang mutawatir itu hadis yang dari segi periwayatnya itu banyak diriwayatkan oleh orang banyak. Diakoni wong akeh. Nggih. Diakoni orang banyak. Nggih. Nek sahih itu lebih banyak lagi yang meriwayatkan. Nggih. Ya. Nek dhaif itu tidak begitu kuat. Ya, benernya. Ada banyak kekurangan-kekurangan di bidang periwayatnya. Sahih. Nah, menurut kowe prestasiku sahih apa dhaif apa mutawatir? Sahih niku. Lho, sing riwayatke sapa? Indonesia ra ngakoni. Ya toh? Para ulama, para intelektual tidak ngakoni saya, tidak ngakoni Kiai Kanjeng, tidak ngakoni macam-macam ya. Pokoknya saya tidak mutawatir. Nganu. Saya ini dhaif. Dhaif ngosi ngakoni mung gendhok. Ya toh? Kanca-kanca niki sedanten niki. Ya neng kan ya mung gendhok karo korak kok. Neng kan Indonesia secara resmi tidak mengakui, kampus-kampus tidak mengakui, institusi tidak mengakui, NU tidak mengakui, Muhammadiyah tidak toh? Ora toh? Meskipun aku sergap ngancani tahdhiin di mana-mana, tapi kan tetap NU apa aku tadi pengurus NU? Orang mungkin tak? Orang mungkin tadi pengurus NU tak? Karena saya tidak diakui, karena saya tidak dididhoi oleh mereka. Kan gitu. Jadi saya itu dhaif. Ini yang tak omongin nang kue, sing tak omong ke ibu aku njelak. Sopo, aku ini dhaif, aku ini ora diakoni. Antara lain mergo aku ora dididhoi oleh banyak pihak. Ya. Dan aku ora padhaen ora diridhoi. Sing penting Allah ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nek Indonesia karo dunya iki aku ora masalah. Rasaku akoni. Gitu ya. Paling ora aku duwe putu-putu sing tak tresnani karo tresnani aku iku minimum gitu ya. Gitu ya. Tapi kan secara formal kan aku dhaif, ora mutawatir, ora sahih. Kiai Kanjeng ini dhaif banget. Apakah ada nama Kiai Kanjeng di dalam deretan belantika musik Indonesia? Tidak ada. Di buku resmi kebudayaan dan kesenian Indonesia, resmi dari pemerintah yang disebar ke seluruh dunia di kedudukan-kedudukan, tidak ada saya, tidak ada Kiai Kanjeng. Jadi sangat dhaif. Jadi saya itu tidak penting sama sekali untuk Indonesia. Ojo menek kok penting, ono wae urung karan ono. Kalau bahasa Arabnya, wujudi ka'adami, atau wujudi ka'adamihi. Oh anakku iki padha karo ora ono. Anane aku iki padha karo ora anane aku. Ngono to? Nek kowe rada siji, mergo kowe rada putuku kan gitu kan. Tapi untuk Indonesia dan secara keseluruhan formal, apakah itu media massa, apakah itu kampus-kampus, apakah itu lembaga intelektual, kementerian, ormas-ormas kan semua ndak ngakui saya. Dari saya itu dhaif. Saya itu tidak sah. Gitu loh. Tidak sah. Ki mungkin antara lain mergo aku ya aku ora golek-golek, ora suudon-suudon, tapi pokoknya kan aku ora dididhoi ta. Apa wae aku ora dididhoi kejaba karo putuku dhewe gitu kan. Nek liyane kan ora rido karo aku, ana sing mergo dengki, ana sing mergo cemburu, ana sing mergo iri, ana sing mergo macam-macam. Tapi pokoknya faktanya saya dhaif, saya tidak mutawatir, saya tidak sahih ibarat hadis. Termasuk juga Kiai Kanjeng mergo gelem-geleme karo aku akhirnya dhek melu dhaif. Nevi Budianto itu fenomena dan kreativitas musiknya itu menurut saya tingkat dunia dan luar biasa. dan kita sudah pentas ke 26 kota-kota besar dunia. Tapi tidak seorang pun, jangankan di Indonesia, di Jogja aja, tidak ada seorang pun yang pernah menyebut Nevi sebagai kreator musik. Jadi dia sangat doif, Nevi Budianto yang bikin Kiai Kanjeng ini sangat doif, tidak mutawatir sama sekali, gitu ya. Neng kowe ojo gelo, ridho, ramasalah, ridho bay, ridho itu disuntik kowe kowe vaksin ridho, bentino ya, vaksin ridho itu super vaksin. Nek kowe ridho, ya jiwamu tuh ridho, jiwamu mutmainah. Kalau tidak ridho kamu tidak mutmainah. Ya kalau kamu mutmainah jiwamu, ya ayatun nafsul mutmainah kamu, maka kamu akan sehat walafiat, kamu akan seger, kamu akan gembira, jangan khawatir, bentino ya. Dan insya Allah akan menjadi toples rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kue teplese, kue piringe, kue nampane, kue apa jenenge? Wakule gitu ya. Dadi wakule rezekine Gusti Allah gitu ya. Oke. Nek menurut sampean berdua Mas, kalau ada tambahan terhadap Mas siapa ini? Setiadi. Untuk prestasi Cak Nun dan Kiai Kanjeng menurut saya berprestasi karena sudah mau menemani masyarakat di desa-desa, sudah mau menemani rakyat-rakyat kecil, mau menemani rakyat-rakyat kecil tersebut itu sudah diundang dan sudah berkeliling dunia. Itu merupakan, menurut saya merupakan sebuah prestasi, sudah berkeliling ya. Dunia. Kui berprestasi berarti rada mutawatir ini ya. Rada sokeh ini ya. Ini lak menurut kowe, lak menurut gendo-gendo wae. Ini menurut Republik Indonesia NKRI harga mati, saya tidak berprestasi apa-apa, betul toh? Saya bukan orang penting, saya bukan orang yang perlu dihargai, perlu diapresiasi dan seterusnya kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, termasuk Kiai Kanjeng ya. Kiai Kanjeng itu untungnya Pak Nevi Budianto itu mengatakan saya itu hidup hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikon ngopo wae gelem. Pedoman beliau adalah subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Itu ditadaburi sebagai jalanan setiap manusia yang karo Gusti Allah yang dituntun. Gitu kan? Gitu. Jadi teman sekalian, sekarang kalian tahu ya bahwa saya itu wujudi keadami. Bahasa Indonesianya onoku ki podo karo ora onoku. Upamaku ora ono ya ora ono masalah to Indonesia. Masyarakat ya ora ono masalah to, dunia ya ora ono masalah to. Aku ora ono ora apa-apa to, gitu loh. Jadi aku iki tidak penting sama sekali, bahkan tidak ada, gitu ya. Jangankan mutawatir, jangankan sahih. Lagi lemah saja tidak, nek lemah kan berarti sehono. Dhaif saja ndak kok. Karena tidak ada saya. Saya itu tidak ada. Dan saya ridho atas tidak ada saya itu. Saya ridho. Karena semua itu tidak terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya terjadi, betul enggak? Semua yang menimpa saya, apakah itu fitnah, apa itu diremehkan, apakah itu dilecehkan, apakah itu dibully, apakah difitnah, diedit-edit omongan saya atau diapa-apain, dipermusuhkan, diadu domba, semua itu saya ridho. Lillahi ta'ala saya ridho, karena semua itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya terjadi, betul enggak Pak Yai? Hanya karena Allah mengizinkannya terjadi, minimum membiarkannya terjadi, maka itu terjadi. Jadi saya tidak akan berani untuk tidak ridho kepada izin Allah. Saya ridho dengan semua itu. Jadi kowe saiki sing senengane ngerekam-ngerekam, yo dilebok ke YouTube, rekaman terus. Terus. Sing okeh. Mitnah aku sing okeh. Mateni karakterku sing terus, diteruske. Ojo sekan-sekan. Patenono aku. Rama salah aku. Wong aku asline yo ora ono. Aku mung dianake ya Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ada semua yang ingin memanfaatkan saya, menjual-jual omongan saya, atau berdagang untuk mengambil bahan dari saya, atau apapun, atau ingin memfitnah saya, atau ingin mengadu domba dengan kalimat-kalimat saya, sekarang saya nyatakan, teruskan. Kalau perlu, tingkatkan semaksimal mungkin. Entek ke aku, patenono aku ora masalah. Sebab sing duwe urip, dudu aku sing duwe urip ki Allah subhanahu wa ta'ala. Patenono sakarepmu. Neng kue di depan orang karaku, neng karo Gusti Allah. Ngono ya. Saya saiki kue. Dadi kue iki saiki mikir meneng ke Bali. Kayak aku melu mak iyan iki kleru poe ya. Mikir, jebul Cak Nun ming koyo ngono kuwi to, gitu. Jebul kae dhaif kae. kayak ibarat hadis gitu, tidak legitimate, nek cara saiki tidak valid, jadi cak nun itu tidak valid gitu. Dipikir lagi, sesek rasa teko mayan aku ya ora masalah, kowe teko ming wong limo aku ora masalah, kowe 1000 ora masalah, 30.000 aku ora masalah. Kowe teko kaya ning padang bulan sampai wong 35.000 aku ora gede atiku. Ora gede ndasku. Kowe ming wong 200 teko wong 50 teko aku ora cilik atiku. Aku urip urip ora nggo kowe, aku urip nggo Allah Subhanahu wa taala karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetha ya. Nah, kowe yang ngono, kowe aja cilik ati apa wae. Ning ya aja gede ndasmu. Mergo apa wae tetep ridho dalam keadaan mutmainah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Dan jangan menyerah. Tersiksa kayak apapun, kamu ditindas kayak apapun, dipiloro kayak apapun, kamu tetep bertahan ridho. Contoh ya. Teman sekalian. Ridho ki kayak tadi loh, metode tadi loh. Kamu benci, boleh, tapi kamu harus adil, jangan sampai ndak adil kepada yang kamu benci kan itu. Nah, ridho yang ngono apa nek ridho iki njur ora nesu. Nesu ning aku ridho. Aku mangkel. Kan jadi misalnya gini. Hidup ini masih berdua ya. Hidup ini kan ada yang kamu ndak sependapat. Banyak ndak? Apa mall, apa dalan, apa pemerintah. Apa kan ono sing ndak sepakat. Dhuwure apa? Di atas ndak sependapat. Kamu ndak setuju. Oke lah. Apa meneh terus sih? Sing kamu sebel aku. Ora cocok aku, ono ora? Apa urusan kiri kanan, apa urusan luas, urusan nasional atau lokal, ada toh? Adalah yang membuat kamu sakit hati ada enggak? Ada lagi, yang lain apa? Lain yang lain, coba pegang mic-nya. Yang bikin kamu jijik, ono ora? Ada. Oke. Yang membuat kamu stres, ono ora? Banyak. Ah, banyak. Lumayan nih, jujur banget ya. Apalagi yang membuat kamu stres, yang membuat kamu benci? Iki mbencekno iki rek, mbencek nek cara Jawa Timur iki mbencekno iki gitu ya. Apalagi yang membuat kamu trauma. Trauma ngerti, trauma itu kan satu tingkat kebencian dan kekapokan yang tidak ada obatnya. Jadi misalnya kowe tahu kelep, kowe wedi karo banyu. Kowe tahu patah hati njur wedi rabi. Aja nganti ya. Rabi iki soal rido aja wis rabi wae gitu loh. Engko lak susu lak enak-enak dhewe ngono, rabi penak ya toh. Oke. Apalagi yang bikin kamu trauma, apalagi bikin kamu mangkel, bikin kamu marah, bikin kamu melawan, bikin kamu ingin merubah gitu ya, apalagi? Apa meneh? Niku sedaya. Iya. Ayo karku kowe iki kudu duwe ketelitian untuk golek ngene lho. Hidup ini ada yang saya ndak setuju, ada yang saya mangkel, ada yang saya ingin merubahnya, ada yang ingin saya melawannya. Macam-macam tuh didaftari kabeh ben kowe iki teliti uripmu ngono ya. Tapi semua itu tidak membuat saya tidak ridho kepada kehidupan dan kepada apa yang saya alami. Semua yang menyiksa saya, semua yang menimpa saya, semua yang nganiaya saya, semua yang menyakiti saya dan menyakitkan saya, itu tidak bisa membuat saya tidak ridho. Saya tetap ridho kepada kehidupan yang Allah izinkan untuk saya alami. Kan rumus yang ngunutan? Wani po, karena itu izin Allah kok kowe wani ora ridho karo izin Allah. Allah mengatakan kalau engkau tidak setuju dengan keputusanku wa yaitu diskusi. Cari Tuhan selain aku, kamu pindah dari bumiku kan gitu. Nah, Pak Yai mau nyunsel Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Mbah Nun ingkang kula hormati, sedayanipun nggih. Rencang-rencang kula sedaya. Saking menapa ingkang pun aturaken, pun ngendikaken kula wau, apa yang sudah diberikan kepada kita semua ya. Ada beberapa inti. Inti biasanya satu, tapi ini ada beberapa inti seperti itu. Yang pertama adalah bahwa kita patut dan kita harus bisa meneladani Mbah Nun. Sifat beliau adalah beliau cara jawane mempunyai andap asor. Sehebat beliau sudah diakui oleh ini semua yang ada di sini bahkan yang di mancanegara. Tapi beliau masih menganggap saya itu enggak pinter, saya itu enggak bla bla bla. Banyak sekali tadi. Tapi beliau mengatakan bahwa bahkan wujudu kaadamihi, onone Mbah Nun iki kaya ora ono. Sampai segitunya. Ini karena memang Mbah Nun itu ini cara bahasane ngeten. Pari, pari nggih, pari ngertos nggih. Pari nek pun tuwa niku ndingkluk napa jengat? Ndingkluk. Ah, jengat. Jengat iki berarti sih katak kae ta. Ah, jemping. Nah, karena ini Mbah Nun sudah mendeklarasikan, mohon maaf Mbah, mendeklarasikan bahwa aku iki jenis ora kiai, ora profesor, neng aku si Mbah. Berarti nek pari wis tuwa niku jenenge wis tuwa celukane sim simba. Itu lebih andhap asor. Andhap asor. Jadi Mbah Nun niku andhap asor. Walaupun segudang ilmu, segudang prestasi yang beliau miliki, ini tetap andhap asor. Kemudian beliau Mbah Nun ini mengatakan simbah. Ini. Jadi ketemu sekarang Mbah Nun seperti itu. Simbah niku kalau tadi di lingkup kasih sayang itu jelas. Simbah itu seseorang yang sangat ridho, paling ridho kepada cucu-cucunya. Nonton niku. Niku simbah. Bahkan simbah ki dienggo tambah. Jenengan sekolah, kuliah, ilmune dhuwur. Ning masih kurang. Tambahi sinten? Tambahi nggih sowan Mbah Nun. Ditambahi ilmu, babakan ilmu tuwa, ilmu kehidupan, seperti itu. Ngoten nggih, setuju nggih? Nggih. Kemudian simbah tadi itu ini beliau mengatakan iki simbah. Simbah iku cara ridho niku luweh-luweh kathah, bahkan ketika dengan cucunya ndelok putune kok disengeni karo mbokne, mesti mbokne disengeni karo simbah niku. Nggih napa mboten? Oh iya, seperti itu. Jadi aja disengeni. Iki putuku ngoten. Padahal anak, padahal sing disengeni mbokne dhewe. Itu simbah. Jadi suri teladan kita kepada beliau Mbah Nun itu sangat-sangat tinggi. Kemudian dari puncaknya tadi adalah ini keridhoan. Mbah Nun sudah menyampaikan pada kita semuanya ridho. Semua apa yang kita rasakan ini tetap ini kita harus ridho, karena tadi ada kutipan ayat ya, kutipan ayat. Ini mungkin dua Jumat yang lalu pernah tak sampaikan ini. Ini bahkan ketika kita itu tidak ridho dengan kodarnya Allah itu, kita disuruh oleh Allah goleo pangeran sa'aliane aku. Padahal kita tahu kita hidup di mana? Di bumi. Bumi itu milik siapa? Allah. Tanah ini loh milik siapa? Allah. Kita bernapas, udara milik siapa? Kita minum air yang milik siapa? Allah. Semuanya ketika itu Allah sudah seperti itu. Kemudian kita mau kemana? Ya wis entek-enteke apa arep muspro ilang saka dunya ora iso. Wong kabeh ki mung ngene Gusti Allah, sak kayangan sak ngendilah. Itu punya Allah. Nah, maka keridhaan itu. Kalau kita memang sudah mencapai derajat ridho ini ya, kita sudah masuk ke ini ya. Rukun iman yang ke yang terakhir ya, yang terakhir. Napa niku? Napa? Ah, menerima qada lan qadaripun Allah. Khairihi syari. Mbuh kuwi apik, mbuh kuwi elek, kudu ridho. Ono niku kersanipun Gusti Allah. Ngoten. Dadi titik puncak tadi yang pertama adalah monggo, monggo. Yang sudah profesor, yang sudah hadir di sini yang profesor, tetap andhap asor, mohon maaf. Yang dokter, yang mungkin ada Pak RT juga, seperti itu, tetap Anda pastor. Itu seperti itu sudah dicontohi sama Mbah Nun. Kemudian, apa namanya, ridho, marilah kita ridho. Sing neng buri kono rapatek ketok panggung, ya ridho. Gih kan, Mbah? Sing sumuk, sumuk apa, Mbah? Nah, Mbah, gih, karena ridhonya ngantek omong Mbah, ini sangking ridho nih. Padahal sumuk tenan, tetap ridho. Sing neng panggung lho, kopi ya. Sinten niku mboten angsal kopi, ya tetep ridho. Nah, seperti itu. Nggih. Dadi monggo, engko sing mulih sandal ilang siji. Ridho napa mboten? Wah, boro-boro melu Mbah Nun iki lho, sandalku wah ilang padahal mung jepit tur penyitinan. Ya. Itu tetep ridho. Seperti itu nggih. Dadi keridhoan Anda pasor, karena semua sebetulnya kalau memang kita mencari sosok seperti Mbah Nun zaman sekarang itu sulit. Sulit sekali, sulit. Sulit. Kita ditemukan oleh Allah Ta'ala, bukan kita ditemukan oleh Mbah Nun ya. Kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini yang penuh berkah dan dimuliakan Allah ini. Ini amin ya rabbal alamin. Lah ini kita akan ini belajar etuk tambah ilmu, simbah dinggo tambah. Ramung dinggo tambah ilmu tok. niki Mbak Mas Agung niki wau to. Itu memberikan makan. Tidak kowe Mbah nggo sangune entek Mbah. Dikasih napa mboten? Makane iku tambah. Jenengan cok benek pun gadah putra, sing dereng gadah putra niki, sing pun gadah putra niku pun ngalami. Bodo-bodo sowan simbah nggawa beras 10 liter atau 10 kilo, 10 kilo ya. Mulih kira-kira digawani pinten? Ora mung beras. Hak pitik-pitike, le cempene gonen mulih ngono barang. Lho, niku sanging ridone simbah. Simbahmu iso dinggo tambah. Simbok dinggo tombok. Lho kan bapak sing nah sing polah, bapak sing polah golek Mak Isah gitu. Itu seperti itu. Jadi ngonten Mbah Nun ngapunten niki monggo ditambahi kalian Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan saya pengen yo sowan sama simbah lah. Wong jenenge simbah yo harus kita sowani dimanapun dan kapanpun, biarpun tidak bisa berdekatan tapi Al-Fatihah untuk beliau itu juga wujud sowan kita terhadap beliau. Sengaja saya tadi sore-sore kontak-kontakan kali Pak Yai Rosmadi. Pak Yai Rosmadi ini beliau itu, abahe beliau dulu itu guru saya ketika sanawiyah, sehingga saya disambungkan sama Mbah Takwim, abahe beliau itu. Alhamdulillah kebetulan sekarang kita juga buat Ma'iyah di Klaten, di Ndelanggu sama beliau juga Mbah. Ini pengen sowan gitu loh, pengen sowan. Dan ini tadi kok malah kan maju, ngeten, alhamdulillah, tapi sah tepung dulur-dulur semuanya. Pak Yai Rosmadi menikah. Ya, mengatakan Mbah. Oke teman-teman sekalian, jadi ridho itu ternyata bukan hanya urusan religius, spiritual, atau tasawuf. Ya. Ternyata itu metode sosial. Ridho itu adalah manajemen sosial yang luar biasa. Wis tau, nek gue pengen segera awakmu, pengen apa, pengen ombo dodomu, pengen jembar dodomu, pengen sirahmu iki ora ngelu, ridho. Dan ridho itu bukan urusan teknis, bukan urusan rekayasa, ridho itu suntik. Kuwi pokoknya kentalan seluruh dirimu, seluruhmu itu mata kaji, aku ridho. Ini 3 bulan yang lalu belum loh saya. Saya masih marah kepada YouTube, kepada unggahan-unggahan yang macam-macam, saiki ora. Bahkan terus ke tingkatkan sak-oke-oke sak karep-karepmu. Ora masalah. Aku ridho karo kowe. Ora sawet dikualat. Sebab sing gawe kualat dudu aku ning Gusti Allah kan gitu kan. Entu dadi monggo sak karepmu. Karep matenya aku patenono. Aku ridho. Sebab aku kepengin kok ditimbali Gusti Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki dalam keadaan radiyatan madhiyah. Aku wedi. Mergo kan aku iso dijupuk kapan wae to, engko bengi sesuk-esuk, sesuk awan iso wae to. Saya takut kalau ketika detik saya dipanggil oleh Allah, saya tidak dalam keadaan ridho ya. Jadi itu juga definisi kualitatif dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu artinya orang yang betul-betul wis sumeleh nang Gusti Allah, wis pasrah karo segala macam yang kita alami dalam kehidupan ini terhadap qadarnya, qadar dan qadarnya Allah. Jadi nek kowe kepengin sehat uripmu ridho. Apakah ridho itu orang nesu, benci? Kan Allah mengizinkan kebencian kok, gitu. Cuman kowe ridho ki ora njopo ridho ki menjero. Pokoke ning njopo napa wae kowe diklitih wong, ning jeneng tetep ridho. Kowe ngerti ya? Sebab macam-macam yang membuat orang itu tidak ridho sama Anda itu banyak. Maka balaslah dengan ridho. Nabi Isa itu kenapa Nabi Isa itu wong sing ora diridhoi oleh banyak kalangan, maka sampai disalib, dipateni to kisane, disalib, dibandemi watu, dibeketeng gitu sih ya. Karena dia lebih hebat mujizatnya daripada Nabi Musa. Iso nguripke wong mati, iso maraske wong lepra, loro macam-macam gitu. Sing ora iso diurip, sing iso dimarekke karena Isa ming ahmak. Wong sing gugu karepe dhewe, wong sing ngertine pendapate dhewe tok, sing ora gelem ngrungokke kono kene, itu namanya ahmak. Wong pekok pangkat 13 ya. Ya. Nah, maka Nabi Isa terus dituhankan supaya tidak berada pada level yang sama dengan Nabi Musa selama sebagai sama-sama manusia dan nabi, maka dia dinaikkan tapi dipateni kan gitu kan. Sama dengan Sayyidina Ali di abad ke-7 Masehi pintere kaya ngono. Bukune Nahjul Balaghah Kanjeng Sayyidina Ali kuwi ora ana sing ora senang dingin nganti saiki di abad 22 ini. Tahun 2022 ini. Wong pinter banget. Tur apik banget, ora ambisi. Mentalnya bagus, rohaninya bagus, akhlaknya mulia. Tur ora rakus, ora segala macam. Ono wong kok apik kaya ngono, maka semua pada tidak ridho, terutama yang di sekeliling dia. Maka Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam yang semula adalah sahabat beliau dituduk ndase pas sujud nganggo gagang pedang. Driet, 3 hari kemudian beliau meninggal. Saiki bahkan Sayyidina Ali putrane diapake putrane? Sayyidina Hasan diracun bojone dhewe. Sayyidina Husain ditugel ndase dipisahkan dengan badannya sejauh kira-kira 1300 km. Sak sengsara-sengsaramu, sak sengsara-sengsara kula, aku ora nganti disalib toh. Ya toh? Ora nganti dipateni toh aku. Ora nganti dituthuk ndasku nganggo bendo toh, ora toh? Ora nganti anakku sabrang apa rampak dipateni wong ora toh? Diracun bojone ya ora toh? Dadi kesengsaraan hidup saya atas bullying-bullying yang menimpa saya dan fitnah-fitnah yang menimpa saya itu tidak ada sekuku hitamnya penderitaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Nabi Ishaq, betul enggak? Ketika pimpinan Ikhwanul Muslimun Hasan al-Banna di Mesir itu ditembak mati oleh orang Mesir sendiri, itu di seluruh Italia orang membunyikan lonceng gereja, tang-tang-tang-tang, pesta pora seneng mergo Hasan al-Banna meninggal. Kenapa? Karena Hasan al-Banna ini koyo makia. Salban itu mencoba berjuang mempersatukan antara Sunni dengan Syiah. Dan itu sama dengan kita tau. Ketika aja meneming Sunni karo Syiah. Sak wong-wonge diterima terus kabeh tau. Jin diterima lagi, oke sing teko iki. Yang namanya saya pakai dalam drama Mulung Sunni Bias itu nama jin semua. Ono Surabanggi, ono Gunting Geni, ono Walhan, ono Watkun, ono macam-macam jenenge jin kabeh. Tak daftar sekembali nganti Merak. Dengan terlampung tak daftari pimpinan-pimpinan jin, tak gaya jeneng drama, dan bocah-bocah yang main drama sesuk itu tak bekali matek aji dan wirid supaya nek ditekani karo jine ora kaget. Karena Kiai Kanjeng pernah didatangi waktu kita pentas di ora, Kiai Kanjeng waktu kita pentas di Gedung Kesenian Jakarta, ya kuwi di diledakkan oleh seorang jin yang datang. Kok seorang jin? Sejin-jin ya. Sejin-jin ya, meledos di panggungnya gitu ya. Dan kita juga pernah mengalami itu di Karanganyar, di Trenggalek, di Tuban, di mana Jombang, di Buireng ketika memperingati Gus Dur dan seterusnya ya. Tapi tidak masalah, mereka itu sahabat-sahabat saya yang saya sayangi karena saya tidak suka memasukkan jin ke dalam botol. Saya tidak pernah melakukan itu gitu. Jadi mereka itu saya sayangi dan saya makiyahkan, dan mereka sering SMS saya, Cak matur nuwun makiyahane gitu. Lho serius kuwi. Jadi aku mung sekon ngendi ngono kae dapat SMS, Cak saya tadi kami itu beribu-ribu ikut makiyahan lho. Ikut menunaikan pengajian Cak Nun gitu kan. Kuwi jin. Nek kae SMS iso nek kowe mlebu jin ora iso to. Nek jin iki mlebu kantor ngendi wae iso. Melbu istana iso, melbu kantor-kantor perusahaan iso, melbu kantor gubernur iso, melbu awakmu ya iso. Nek kowe lak ra iso apa-apa, kowe paling browsing. Paling apa? Paling Instagraman, paling apa? Inbox paling gitu. Kalau TikTokan gitu ya. Tapi mereka bisa. Sementara kita tidak pernah ngurusin mereka dan bersikap tidak sopan kepada mereka. Jadi kalau ada orang kesurupan itu seringkali begitu yang datang itu Pak Joko Kamto atau Pak Nevi Budianto, sing nyurupi bocah kuwi langsung bengok, wah santri ini Mbah Nun meneh, ya wis tak bali ngono kuwi. Sesuk tak nang Padang Bulan ngono kuwi, dadi ngerti jin-jin ngerti Padang Bulan. Karena mereka dari Jombang ke sini itu hanya 3 menit, 3,5 menit. Dari sini ke Lampung hanya 6 menit. Celing tekan kono, celing tekan kono, kuwi lak ra iso. Kuwi wis kudu numpak sepur, antigen, PCR, modar kuwi to. Yes, menungsoi paling anu lah, paling asor lah, paling raiso popo lah menungsoi. Neng sumbungi lah karu-karuan, gitu ya. Ngeluwi jin, ngeluwi setan. Karena setan tidak ada yang pura-pura baik, sebagaimana manusia hampir semua pura-pura baik, betul enggak? Tidak ada iblis munafik, yang ada adalah manusia yang munafik. Karena iblis ceto, tegas, aku harus menggoda menungso kontrak nganti kiamat. cetoh gitu ya. Gitu ya. Ning sayange jin ra iso dipateni ya Pak Yai. Dadi ora iso, dadi kene arep perang kene kono ya iso babak bundas ning ora iso mati. Jadi kene iki nglawan jin ya angel, nglawan setan ya angel karena mereka tidak. Makanya ilmu yang harus kita cari itu sebenarnya adalah ilmunya Nabi Sulaiman yang ASN-nya itu jin dan setan. Ampun to kuwi. Plus manuk ya, plus burung-burung untuk urusan intelijen pakai burung hudhud dan lain-lain itu. Nah, kene iki malah sinaune nang sapa? Kene ora orang modern tidak satu pun belajar kepada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu bikin arsitektur istananya itu persis seperti bentuk alam semesta. Persis seperti bentuknya alam semesta, di mana Allah duduk di atas ars dan seterusnya ya. Itu Nabi Isa itu, Nabi Sulaiman itu membuat istananya itu arsitekturnya persis seperti galaksi-galaksi jajar-jajar itu. Gitu. Awam saya kira orang ngilm sinau nang Nabi Sulaiman, gitu kan. Padahal kan ning Sulaiman kuwi kan cedak terus. Ora Sulaiman ya salaman. Cedak muntilan ngulon kae kan gitu kan. Saya cedak gitu. Nek ora ya kuwe mencolot nang Wonosobo nang gone Ratu Bulqis kan gitu. Nah, mulane iki mang logate kaya Ratu Bulqis lagi mong. Mergo dheke cedak Wonosobo to ming garis langkah kan tekan Wonosobo iki. Jadi iki ya rada. Jadi kue meguru karo Asif bin Barqiyah. Ngerti Asif bin Barqiyah sapa? Asif bin Barqiyah adalah ketika Nabi Sulaiman memberi perintah kepada stafnya, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis ke sini, saya kasih hadiah. Belum selesai Nabi Sulaiman mengumumkan itu dan belum selesai berkedip, istananya sudah di situ. Dan yang melakukan adalah seorang berilmu yang namanya Asif bin Barqiyah. Jadi urung nganti kedep ngene iki urung nganti wis ana istana niku lho. Dadi manusia itu kalau mau menjadi manusia ahsani takwim bener, maka ilmunya akan luar biasa melebihi jin dan setan dan semua malaikat. Karena malaikat aja bukan ahsani takwim, yang ahsani takwim itu kita. Cuman karena kita ini pekok, pemalas, suka ngerasani dan rewel aja, dengki aja. Urusan to? Cemburu aja, sing ora-ora wae, maka akhirnya otak kita hanya bisa dipakai di bawah 5%. Nek kowe pengin ngerti kuwi nontono drama Mulungsungi. Gitu. Ya teman sekalian, sekarang saya tanya kepada Mas Helmi. Sekarang agak mundur lagi. Nek disebut tadi beliau mengatakan aku andap asor kaya pari ya. Ning kuwi ya dhaif lho kuwi. Gak jarene beliau. Urung karuan liane ngomong ngono kuwi dan saya tidak diakui oleh siapapun bahwa saya itu seperti beliau kan. Nah, iya. Kayak yo ditelok raine urung karuan setuju gitu. Dan saya tidak membutuhkan itu teman sekalian. Ndak apa-apa kuwi ngarani aku wong sumbung, wong pekok, wong apa wae aku ora masalah sama sekali. Saya tidak punya masalah karena sejak kecil ayah ibu saya sambil saya tiduran sebelum saya masuk TK itu ibu saya selalu mengajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ghairu syai'in akhir gitu kan. Jadi wis to ngono aku nek percaya ridho ya lillahi ta'ala tenanan kuwi kaya ajaran bapak ibumu ning omah kae wis to ngono engko uripmu ajaib ya. Saya mohon kepada Allah agar menunjukkan keajaibannya kepada anak-anak cucu-cucuku ini. Di kehidupan mereka, nanti di rumah mereka mendapat apa, besok mendapat apa, Allah akan menunjukkan kasih sayangnya berupa keajaiban-keajaiban dan kejutan-kejutan bagi anak-anak cucuku. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang saya untuk membuktikan bahwa saya ini betul-betul mbahmu gitu ya. Ning nek kon nguliah ke kue ya modar dewe, aku ya nanti duit no, edan po, casanya kayak aku sing nguliah ke ya modar po piye gitu. Okay. Kuliah-kuliah audio, gue tak kayak kuliah neng makiyah kayak gini gitu ya. Oke, sekarang saya tanya Mas Jami, sebenarnya kalau ngomong prestasi, tajdid, ijtihad atau jasa, misalnya gitu ya, itu yang Mas Jami tahu di bidang apa saja sih yang? Ya, kalau meskipun do'if ya, meskipun endingnya nanti tetap do'if ya, itu semua kan tidak diakui siapa-siapa. Jadi perawi hadisnya tidak sahih, tidak ya tidak mutawatir lah. Tetapi mungkin hoaknya tolong diungkapkan. Ada hoak-hoak bahwa saya nurunin Pak Harto, bahwa saya naikin Gus Dur jadi presiden, bahwa saya evakuasi Gus Dur ketika di impeachment Pak Amin Rais. Itu kan hoak, itu hadis-hadis do'if gitu ya. Tapi tolong yang do'if-do'if itu diungkap. Baik Mbak, kalau untuk bidangnya sangat banyak, saya sebut bidangnya dulu. Nanti beberapa sampelnya bisa kita sebut. Yang pertama di bidang sastra, kemudian jurnalisme, kemudian kebudayaan, strip kebudayaan Islam, kemudian dalam bidang buku, ya, literasi kalau istilah sekarang, kemudian juga aktivisme, terus ada bidang sosial, kemudian bidang politik, dan bidang-bidang yang lain. Ini beberapa tadi saya sebut. Sebagai misal di bidang sastra, ini terutama buat teman-teman yang dulu selalu mengikuti sastra pasti akan menemukan bagaimana Mbah Nun itu merespon, menggulirkan banyak pokok-pokok pikiran tentang kesusastraan. Dan itu menjadi bagian penting dari kunci perdebatan di masa itu, di tahun 80-an, 70-an, dan 90-an. Beberapa di antaranya yang saya ingat itu adalah Mbah Nun menggulirkan itu tentang sastra yang membebaskan. Kemudian Mbah Nun juga waktu itu berbicara tentang bagaimana sastra di Jogja, terutama ya pada waktu itu kasusnya, berbicara tentang bagaimana Jakarta sebagai pusat. Ini juga sebuah isu pada waktu itu. Kemudian sastra yang membebaskan sudah, juga ada sastra kontekstual, dan ada lagi misalnya musikalisasi puisi. Ini satu fenomena yang sangat penting. Jadi dalam bahasa Mbah Nun ini adalah tonggak-tonggak fenomenologis, dan Mbah Nun terlibat sangat banyak dalam tema-tema yang penting itu. Teman-teman bisa mempelajari itu dalam beberapa buku Mbah Nun, misalnya yang berjudul Mencoba Budaya Tanding. Jadi term mencoba budaya tanding itu sendiri juga sebuah fenomena. Itu di bidang sastra. Kemudian dalam bidang jurnalisme, itu yang paling kentara adalah, yang paling kuat, Mbah Nun itu dulu penulis yang dulu disebut kolumnis. Jadi kolumnis itu bukan sekedar penulis artikel biasa di koran. Jadi kolumnis itu nanti ditandai, biasanya tulisannya itu ada fotonya, minimal ada sketnya dan ada kotaknya. Jadi adanya foto kemudian kotak itu bagian dari bahasa media untuk mengakui keahlian atau kepakaran sang penulis. Nah itu Mbah Nun adalah raja kolumnis, rajanya itu. Artinya apa? Menulis tidak hanya untuk satu media, itu sangat banyak media. Di waktu saya masih SMP itu saya sudah membaca tulisan beliau di Suara Merdeka, karena saya tinggal di Jawa Tengah waktu itu, ada kolom berjudul Gambang Pesisiran. Belum lagi di Jawa Pos, apa itu namanya, yang seri Markesot, dan banyak lagi ya, itu di bidang jurnalisme atau media massa. Jadi kedudukan beliau adalah penulis khusus, bahkan bisa setara dengan redaktur. Saya interupsi sedikit ya, yang saya banggakan meskipun hoax ya, saya itu kan kalau piala dunia sepak bola selalu dikejar oleh media untuk nulis. Analis sepak bola, piala jadi dunia. Saya analis sepak bola sehingga ada juga buku saya, Bola-Bola Kultural. Bola-Bola Kultural, itu termasuk itu, badminton. Karena yang kan minta itu banyak, Jawa Pos pasti minta, Surabaya Pos minta, Suara Merdeka minta, KR minta. Sehingga saya pernah nulis satu pertandingan piala dunia itu 5 tulisan. Dan itu ya nulisnya kira-kira jam 8 nanti jam 11 bengi kayak lo. Belum pakai komputer. Untuk 5 urungan isi nganggo mesin tik ceklak-ceklak kayak itu. Itu saya agak bangga. Aku iso sak pertandingan biasanya kan analis kan nulis siji, aku nulis 5 untuk satu pertandingan dari sudut apanya tak deleki kabeh gitu. Tapi itu hoax ya, itu hadis palsu ya, hadis dhaif ya gitu ya. Oke, terus. Jadi itu yang jurnalisme ya, dan ya, pokoknya banyak sekali kolom-kolom beliau di banyak media itu hampir tiap hari, dan pembacanya itu bisa dikatakan pembaca fanatik. Jadi banyak mahasiswa yang mencari dulu, kalau koran itu kan enggak seperti sekarang. Jadi dulu banyak di kios-kios di pinggir kampus tuh banyak yang datang mencari koran itu untuk mencari tulisan beliau. Itu di masa media cetak dulu ya, termasuk yang utama menjelang masa reformasi itu di 90-an itu beliau menulis rutin di Detik, kalau tidak salah nama rubriknya Oples. Itu adalah tulisan beliau, analisis politik pada masa itu, dan sangat ya pedes, gurih, renyah, pokoknya ada di situ semua ya, gitu. Itu ada di buku Oples, dikumpulkan jadi buku Oples. Kemudian di masih yang sedikit berkaitan itu di dunia penerbitan, ini juga lanjutan dari jurnalisme, adalah kolom-kolom beliau itu dihimpun menjadi buku, dan buku-buku beliau ini fenomenal karena sifatnya yang unik. Misalnya dari judulnya saja itu jarang penulis menggunakan. Yang paling fenomenal itu adalah Selilit Sang Kiai. Jadi menulis buku dengan judul seperti itu tuh waktu itu sangat jarang, memukau sekali. Belum lagi isinya ya, isinya juga banyak kolom-kolom beliau yang buat saya mengagumkan juga itu adalah tulisan kolom itu kan enggak panjang, pendek, tapi itu padat sekali. Padat gagasan, padat pandangan yang tidak biasa. Di situ misalnya Anda bisa baca tentang Selilit Sang Kiai itu, di buku itu ada yang berjudul Islam itu Islam, terus ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya itu setiap tulisan yang diangkat dari majalah Tempo itu sangat fenomenal. Dan penanda lain dari fenomenalnya buku Mbak Nun itu adalah dari, karena bicara penerbitan itu, berapa kali cetak ulangnya. Oh, itu cetak ulangnya belasan, bahkan sampai sekarang masih di republish ya, itu buku yang kumpulan esai maupun yang puisi. Dan judul-judulnya itu sangat kuat gitu. Misalnya 1000 masjid satu jumlahnya. Itu kan kita enggak bayangin tuh ada judul kayak gitu. Dan misalkan Anda enggak baca bukunya, dengar judulnya aja udah lumayan tuh, udah dapat insight gitu ya. Gitu ya Prof Setiadi ya. Gitu. Itu judulnya banyak. Seperti tadi Mencoba Budaya Tanding. Dan itu kawan saya yang di Mizan itu dulu pernah cerita misalnya buku Oples atau yang lain tuh sebenarnya penerbit itu ya ngeri-ngeri sedap mau menerbitkan pada masa Orde Baru itu, tapi sebenarnya dengan cetak ulang yang banyak itu sesungguhnya buku beliau itu juga menolong eksistensi media atau penerbit yang menerbitkan itu buku dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bukunya Mbah Nun yang lahir, dan kalau enggak di stop ya terus-terus. Kemudian masih juga yang terkait, ini menurut saya enggak tahu bidang itu apa, tapi mungkin bisa disebut sebagai public speaking gitu, kalau saya menyebutnya. Jadi pembicara publik. Jadi zaman tahun 90-an tuh semua seminar yang ada Mbah Nun itu pasti enggak muat ruangnya gitu, dan ya sangat asik, sangat memukau sekali. Itu fenomenal. Jadi belum ada yang lain saya kira waktu itu. Kemudian aktivisme. Sebentar, Mas. Ya soal public speaking ya. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda betapa sekarang saya tidak laku. Betapa sekarang saya itu sudah tidak, jangankan viral, sudah tidak populer lagi lah gampangannya. Dulu itu kan saya pernah dimanajeri oleh adik saya, kakaknya Zaki, namanya Yusron. Itu sebulan itu bisa 60-90 kali acara. Jadi deretannya oke banget kayak. Jadi kampus-kampus, kampung-kampung, masjid-masjid, pokoknya semua kabeh ngundang aku. Zaman tahun 90-an itu ya, awal 2000-an masih itu. Sekarang enggak ada. Sekarang semua orang enggak percaya sama saya karena sudah mengerti rahasianya, ternyata kayak meng MH karo Cak Nun. Gitu kan. Jadi kan tidak ada ekspertasi dan tidak ada keahlian apa-apa, sehingga masyarakat sudah sangat cerdas untuk tidak mempercayai saya. Gitu loh. Jadi saya alhamdulillah sehingga saya tidak repot, saya tidak apa namanya meninggalkan istri dan anak terus-menerus seperti zaman dulu gitu ya. Jadi aku saiki wis lumayan wis ora ana acara-acara koyo ngono kuwi mergo wis ora dipercaya wong. Dan saya bersyukur kepada Allah, ya Allah aku bersyukur karena manusia sudah tidak percaya kepadaku, karena memang seharusnya mereka hanya percaya kepadamu, jangan sampai kepada yang selain engkau. Bener aku. Betul enggak? Ya toh? Cerat toh? Cerat tadi aku tidak dipercayai, bersyukur mergo kudune kan aja percaya, aku percaya Gusti Allah karo Kanjeng Nabi lah, aku lak dudu kae gitu. Jadi sekarang saya enak hanya mbah gitu ya, sok-sok nompo bocaning sini kopi, ono sing edan, ono sing rada bingungan, ono sing macam-macam lah daya-daya ki ono. Ono sing klebon setan, cawe do ayu ning. Wah, aku dudu dukun, aku dudu Habib, dudu sapa-sapa yang ming tak cekel cengele wis kowe melu aku ae le, rasa melu bocah iki mesake, ngono terus waras. Jadi aku mungkin tidak diakrabi oleh manusia dan banyak tidak diridhoi oleh manusia, tapi banyak apa namanya jin yang ridho sama saya, dan bahkan setan juga tidak marah kepada saya, karena saya juga tidak pernah marah sama setan. Saya enggak musuhan loh sama setan. Jangan kaget, saya tidak pernah musuhan sama iblis. Iblis yang punya masalah sama saya. Bocah kayak ora iso diapa-apa gitu kayak. Tak gudong ini kok ora iso to ya. Aku enggak punya masalah sama mereka, aku tenang-tenang aja. Iblis cetha ngono kuwi, aku ngene iki, gitu kan. Jadi aku enggak punya masalah sama dia. Yang punya masalah setan sama saya. Gudong ini, gudong ora. Jadi mereka itu punya masalah sama saya, tapi saya tidak punya masalah sama setan. Tahu kowe kurung ngono kiai ngomong kita enggak punya masalah sama setan. Tahu kowe ngono. Karena mereka enggak ngerti logikanya. Logikanya adalah kita sudah beriman, kita sudah berakidah, kita sudah istiqomah kepada Allah dan Kanjeng Nabi, maka kita tidak punya masalah sama setan karena mereka tidak akan bisa membelokkan kita. Cetok ora? Gitu ya. Jadi aja njur, oh, cak nun kafir kae. Ora duwe masalah karo setan. Kuwi ahmak jenenge kuwi. Gitu. Ki pak. Ya jadi di maknyanan kita belajar cara berpikir, belajar cara wolak-walik ing apa namanya wacana dan seterusnya gitu ya. Oke, Hel, diteruskan Hel. Ya, tadi yang public speaking, kemudian dayaan Islam ya, ini saya ingin menunjuk yang dua yang fenomenal itu adalah pengajian Padang Bulan. Jadi pada tahun 92 atau 93 ya, itu di apa awal pengajian Padang Bulan itu adalah sebuah fenomena, terutama pada bagaimana pengajian itu diadakan atau diselenggarakan atau dikelola. Jadi kalau dulu pengajian itu kan formal gitu ya, metodenya kiai menyampaikan satu arah di atas podium gitu dan seterusnya, tapi di Padang Bulan itu tidak seperti itu. Jadi santai, informal, tapi juga tetap syarat ilmu dan dengan dimensi-dimensi yang lain. Jadi mendekonstruksi lah ya, pembaharuan dalam bagaimana sebuah cara pengajian atau majelis ilmu itu berbeda sama sekali. Jadi bisa loh pengajian tuh seperti ini gitu ya. Kemudian juga dalam konteks kebudayaan Islam itu, dulu album pertama Kiai Kanjeng itu Kado Muhammad itu sangat fenomenal karena belum ada dalam belantika dalam tanda petik industri musik di Indonesia itu yang memunculkan gaya atau isi yang sedemikian rupa, sangat legendaris sekali itu. Bagaimana Mbah Nun menampilkan musik puisi, tapi juga ada solawatannya dan yang terutama adalah dengan suara beliau yang sangat magis. Kado Muhammad, sampai bapak kos saya itu orang Muhammadiyah tapi bisa menerima Kado Muhammad, khusus Kado Muhammad bisa diterima. Bapak kos saya dulu itu. Ya, dan judul kaset industri modern kok ono kata Muhammad itu kan orang yang langka kuwi haram kuwi. Kok kata Muhammad kalau boke musik ya raiso kuwi. Tapi kita pakai judul Kado Muhammad karena itu merupakan persembahan kepada Kanjeng Nabi maksudnya kan gitu. Oke, hello. Itu ya yang kebudayaan Islam. Kemudian tentu saja juga teater ya, yang sangat fenomenal itu Lautan Jilbab. Beliau pentas di beberapa kota di masa Orde Baru itu juga dapat banyak perlawanan. Dan jangan lupa pada waktu itu Mbah Nun juga beberapa kehadiran beliau atau pentas itu juga sempat dicekal sama penguasa gitu. Tapi Mbah Nun seperti kita tahu sebelum mereka mencekal diri sendiri dulu. Itu di banyak tempat waktu itu, terutama di Jawa Tengah sebelum pertemuan dengan Jenderal Suyono waktu itu. Nah, teater ini Lautan Jilbab diantaranya yang paling fenomenal. Kemudian yang Pak Kanjeng, saya nggak ngikutin waktu itu, masih belum di Jogja. Dan sampai sekarang masih bergulir teater itu yang besok akan kita saksikan melungsungi dengan berbagai macam setiap teater itu atau pementasan itu dengan fenomenologinya masing-masing. Yang paling mencolok dari melungsungi itu menurut saya adalah lintas generasinya. Jadi sampun sami pensiun tapi masih berteater ini. Ini kan sangat bagus, jadi Mbah Nun membantu mengisi waktu-waktu bagi para sesepuh itu dengan kreativitas gitu. Itu yang teater. Supaya hoaknya lengkap ya. Jadi teater yang kita pentaskan sejak teater dinasti tahun 76 ke atas ya, itu tidak semua teater di Indonesia itu kan orientasinya Shakespearean atau barat modern ya. Kalau enggak naskahnya Shakespeare atau apa ya, naskah kayak Leo Tolstoy ya, naskah Rusia, naskah Eropa, Oedipus, Hamlet, Prometheus dan seterusnya. Nah, dinasti sampai yang sekarang ini, sampai melungsungi ini, tidak pernah mementaskan naskah-naskah kecuali kita bikin sendiri. Waktu Tikungan Iblis itu untuk pertama kalinya Iblis menjadi tokoh drama. Sekarang ini bahkan ada yang namanya rombongan setan Iblis ya. Itu nek mbiyen ming Iblis tok iki saiki sak rombongan. Jadi Iblis punya anak buah banyak sekali, ada Baginda Abiat, ada Baginda Watkun, ada Rentil, ada macam-macam ya. Yang punya tugas sendiri-sendiri, ada yang goda manusia, goda hatinya, goda pikirannya, menciptakan salah paham dan gagal paham, membuat orang mudah marah, karena Iblis dan setan sangat mudah masuk ke dalam saraf-saraf otak dan hatinya manusia. Nah, itu tidak pernah ada drama di dunia yang mementaskan Iblis dan setan. Karena mereka tidak paham sama Iblis sama setan. Bukannya saya paham, tapi tak wanek-wanek ke. Bahkan namanya aja tidak ada yang nama manusia. Di drama manusia itu semua namanya itu nama dari jin dan malaikat. Dan belum pernah ada. Bahkan di wacana orang-orang Islam sendiri belum pernah mendengar nama-nama itu. Gitu ya. Apa gitu? Ya. Jadi semua namanya saya ambil, ono sing jin sing mimpin ning Grobogan, ono sing ning Kedu, ono sing ning Kendal, ono sing ning Parangtritis, ono sing ning Makan, iku tak jupuk kabeh jenenge, tak pakai untuk nama pemain-pemain apa pemeran-pemeran di dalam drama Melungsungi itu. Dan salah satu resikonya adalah mereka datang ora trimo. Kok ngau jenengku aku pemainnya wis tak kei. Wis tak kei penangkal dhewe-dhewe gitu ya. Jadi teman sekalian, wong saya juga bergaul baik sama mereka kok. Saya tidak pernah dolim kepada jin, bahkan saya tidak dolim kepada setan. Kue matur nuwun dadi menungso. Nek kue ditakdiri dadi setan mudar aku. Lumayan nek menungso kan lumayan kue iso iki iso iko. Punya kemungkinan. Kalau setan ndak punya kemungkinan, gelem ora gelem elek kaya ngono kuwi. Piye kowe? Piye kowe? Kue matur nuwun dadi menungso. Mesake ora karo setan. Mesake to? Lusik-sik, masak kira. Nek kue kan punya kemungkinan. Setan, malaikat, iblis tidak punya kemungkinan. Mereka itu makhluk kepastian. Mereka itu yak malu mayu marun. Mereka itu yaf alu mayu marun. Hanya bisa melakukan yang diperintah oleh Allah. Kalau kita kan sakarap-karapmu dewe so ngarang-ngarang dewe gitu. Gitu kan. Jadi manusia itu tidak bersyukur ya kebangetan. Nek aku jadi setan tak tempiling tenan kowe. Asu kowe penak-penak dadi menungso, kan ngono kan. Nek kowe dadi aku piye? Dadi bayangin kalau Anda jadi setan, Anda jadi iblis, Anda jadi dajjal, Anda jadi jin aja ya susah kok. Masih mending Anda jadi manusia itu iso browsing, iso TikTok gitu, iso macam-macam, iso online, iso mangan iso ming gari GoFood itu kan. Penak kowe. Tur nek jin kae ya ora ono Mas rujak ra ono. Aku wis tau medaya rono iki rujak ya ora ono, lotek ra ono, gado-gado ra ono. Apa menek Kentucky Fried Chicken ra ono. Ora ono, ming menungsa sing duwe kaya ngono kuwi mulane bersyukur jadi manusia. Cukup menjadi manusia sudah merupakan bahan yang tidak terbatas untuk bersyukur dan rido. Betul enggak? Rasa sugih, rasa kuasa, rasa pipi, kowe wis kudu bersyukur mergo kowe iki dadekke menungsa karo Gusti Allah. Dan wong Jawa sing paling jagoan, wong Jawa ki tetep penuh syukur, tetep sumeleh, tetep apa jenenge ajur-ajur karo Gusti Allah kan gitu. Ambok susahe kaya ngopo tetep cengengesan nek wong Jawa ya to. Cengeng ana Covid ana segala ya tetep wae ana rene tetep guyang-guyu to. Krisis guyang-guyu, mal ya kebak, toko-toko ya kebak wong Jawa. Wong Jawa ya tetep rokokan. Ora iso nyambut gawe tetep rokokan ya ra. Iku wong Jawa kok. Wong Jawa itu manusia yang ngene Gus, nyun sewu ya nek aku salah dikandani. Jadi biyen Kanjeng Allah itu menyuruh 1000 malaikat. Tak hitung sewu ya. Kowe cidukke berkahku kono le, sok kene ning bumi. Terus 1000 malaikat dengan pimpinan Israel waktu itu alaihissalam itu pergi ke bumi, turun ke bumi membawa ember gede kae. Nyur disokke, berkah Allah ku disokke pas ning Indonesia. Mulane Indonesia kan 2/3 laut toh. Makanya kan lagunya nenek moyangku orang pelaut, kuwi mergo biyen malaikat nggawa air berkah dari sana. Nyur kebak 2/3 tanah kita itu laut semua kan gitu. Nek ora percaya takono dhewe karo malaikat Isra. Ngono wae. Dari mana sanatnya, dari mana referensinya? Ya takon dhewe kono. Gitu kan. Bahkan di drama ini kan ada cerita mengenai kenapa Nabi Adam itu turun ke bumi, karena dia terpaksa harus turun ke bumi karena harus buang air besar di sini. Sebab kalau di surga itu tidak ada residu, tidak ada sampah, tidak ada barang busuk, tidak ada kentut, tidak ada kencing, tidak ada beol. Jenenge wae swarga kok. Nek swarga yang mengukeh tai ini kayak ngopo kowe pengen mlebu swarga. Ya toh ning kono ora ono tai, ora ono residu, ora ono kotoran, tidak ada, tidak. Surga itu baunya wangi semua. Dan apa namanya? Ekosistemnya apa jenenge? Daur ulangnya itu 100%. Semua makanan dimakan jadi gizi semua, jadi nutrisi semua. Enggak ada yang jadi sampah terus dibuang air besar itu enggak. Cuman Nabi Adam ketika dia digoda iblis untuk makan buah kuldi, nyur pengin ngising. Bener. Sebab buah kuldi kuwi adalah tanaman dari bumi yang ditanam di sebuah museum di surga. Nah, iblis ngerti kuwi, akhirnya Adam digoda, begitu dia iki ora tau ngising selama beribu-ribu tahun di surga, ndak tau ngising, ora tau nguyuh, karena tidak diperlukan pembuangan residu itu. Nah, begitu makan buah kuldi njur kudu ngising. Ngene kuwi. Terus bingung dhek lho apa iki kok ana ngene iki apa iki? Terus Gusti Allah kuwi jenenge kudu ngising, Dam. Lah terus pripun iki Gusti? Ya ning kowe ra entuk ngising ning swarga kene iki ra entuk kotor, ora entuk mambu, ra entuk. Kowe nek arep ngising, cepet kowe nang bumi terus diterki karo Israel nang bumi, begitu sampai bumi langsung ngising. Ning nek kowe aku cerita ngono kuwi dinesone karo kiai-kiai to. Bahane saka kitab kuning sing endi ngene. Ya ora ono. Orang-orang, nek gue pengen ngerti, menegaskan secara ilmiah dan faktual, tanya sendiri kepada Nabi Adam, atau tanya sendiri kepada malaikat Israel dan Allah SWT, kan gitu. Iya, ini tadi, piye, aku nanti kan, sanatnya apa, Cak? Sanatnya apa? Loh, ya orang-orang sanatnya, mungkin aku langsung ngintuk, eh. Orang liwat sopo-sopo, eh. Sanat kan gue liwat, toh. Aku nanti sopo-sopo kok. Menukui. Nek ora percaya takono kepada yang bersangkutan. Allah, malaikat Israel, iblis, Nabi Adam. Eh, kono golek ana kubur Nabi Adam ning kono diparani gitu. Gitu. Jadi mohon maaf, maka saya tidak mungkin menjadi expert ilmiah modern karena saya tidak punya bahan-bahan atau referensi dari buku-buku apapun. Semua itu saya dapatkan langsung entah dari mana. Pokoknya aku menyentuh langsung menukui. Tangi turu guyang-guyu kae aku. Tangi turu guyang-guyu iki engko cah-cah tak kandhani mesti do. Itu, Mas, gitu ya, Mas ya. Nah, itu terserah. Ya ndak mungkin dunia ini menampung saya, ndak mungkin. Ndak cukup sistem nilainya, ndak cukup. Wong semuanya ndak memenuhi syarat untuk urusan dunia. Mulane aku ora nduwe kanca ning donya. Nek jare Pak Damar Jati Supacara almarhum aku iki dinosaurus kok. Gajah ya ora gelem srawung, macan ora gelem, cacing ora gelem, ula ora gelem. Aku ijen dinosaurus yang pasti akan punah. Jadi saya juga pasti akan punah karena saya tidak punya teman di dunia. Aku mung duwe putu-putu, alhamdulillah tresno karo aku gitu ya. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Okay. Ya, jangan lupa soal konflik sosial, soal politik segala macam kayak ya. Silakan hoaknya diteruskan. Ya, untuk tambahan mungkin dari tiga bidang ya yang selanjutnya tadi itu bidang aktivisme. Dalam hal ini aktivisme mahasiswa itu seingat saya beliau termasuk orang yang pasca apa dulu itu kampus dibikin politis tuh pasca NKK BKK itu beliau di UGM itu mempelopori kembali demo-demo mahasiswa itu masih ada foto UGM itu mempelopori kembali demo-demo mahasiswa itu masih ada fotonya itu di majalah Matra kalau tidak salah Mbak. Beliau demonstran gitu bicara di belakangnya ada poster demo pegang mic katanya tangannya kanan juga sih waktu itu tangan kirinya begini itu di tahun berapa 70-an ya Mbak akhir atau 80-an mungkin okay. 89 itu jadi beliau walaupun bukan mahasiswa tapi mendorong aktivisme kembali mahasiswa melek politik, sadar politik, kritis, dan apa kalau dalam istilah dulu itu agent of change. Jadi mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Agent of change kalau dalam istilah dulu. Nah, Mbak Nuni walaupun bukan mahasiswa tapi ikut mendorong gitu. Nah, itu teman-teman perlu ingat ya. Nggih, Mbak. Tak ceritain detail ya, jangan-jangan aku ya duduk aktivisme yang ampuh-ampuh ya, aku memang akal-akal ini wong Jombang. Jadi kan sudah 20 tahun kira-kira tidak ada demo, karena ada Menteri Daud Yusuf bikin NKKBKK namanya, tolong pelajari nanti. Normalisasi kehidupan kampus. Ini kampus kita ya sinau aja nganti demo aja gitu loh, dan seterusnya. Terus sekarang kupu-kupu. Terus cacah tak kelompok ke ini bulak sumur, tak kei tema untuk demo. Demonya adalah anti kekerasan, patungnya Pak Hartos dibakar. Menurut ceritanya. Terjadilah demo itu, terus saya mengawal mereka dan sudah kita set up semuanya secara detail. Sing pidato engko Taufik Razen, Rizal Malarangeng, Broto Seno. Itu mereka selesai orasi, kita langsung masukkan mobil, kita larikan ke sebuah desa yang tidak bisa dilacak oleh tentara maupun polisi. Jadi mereka kita selamatkan. Yang saya lupa adalah bahwa demo itu kan tidak ada nek kue demo zaman semono, zaman Pak Harto kerengi kaya ngono kae. Kue ra ono gelem sing penyewa sound system sing gelem disewa sound system itu. Mudah tak? Gitu? Tidak mungkin pak nyewa sopo gandem arem bahwa ra mungkin. Akhirnya pakai sound saanane nganggu akine jeepku. Orang no genset waktu urung-urung mikir genset, pokoknya akhirnya jeepku kui diangkut nanggon demo kui untuk energi, untuk power supaya bisa orasi. Nah begitu selesai demo kan wis kabeh wis diselamatkan, menggari aku ijen soalnya ki akhirnya sih nengkene ya, pelaju nanti. Itu teman sekalian. Nah waktu itu yang datang bukan hanya pasukan polisi dan tentara, sak dan reme teko, sak kapoldane teko. Menggari aku ijen karo beberapa penonton kae. Lah iki timbangane aku ditangkep tak tangkep sik. Kan ngono kuwi teoriku. Dadi iki aku ngangkut aki iki butuh wong loro wong telu juga abot waktune suwe terus kaya ana danrem karo ana kapolda tak parani wae. Pak, bebek apik ra. Oh, saya cak. Lah wis ngomong saya cak kan ora mungkin nangkep to. Wis ngomong apik cak ngono kuwi ya. Wis tak kalah to, Dek. Wis dah aku takone gimana? Bagus ya? Bagus tadi, Pak. Bagus ta, ngono. Lah wis to, wis berarti sah to. Ngono kuwi jenenge ilmu Jombang. Begitu danrem sama Kapolda bilang bagus kan wis, enggak ada masalah politik, enggak ada masalah kriminal, enggak ada masalah apa-apa. Akhirnya aku dengan bebas njupuk wong wis apik kok menurut danrem sama Polda kok. Udah saya ambil jeepku tak unik gempel tuh jeep lawas kayak jeep tahun 85 kayak lo, wah jeep elek banget kayak gitu. Ini ya bermanfaat untuk merintis demo membakar Pak Harto kuwi. Terus Pak Harto enggak marah sama saya. Itu orang enggak percaya kalau anda politisi kan isone musuhan, karo duduk-dudukan. Iki orang nek aku karo Pak Harto ora nesu, setan ya ora nesu karo aku, jin ora nesu karo aku, Pak Harto ya ora nesu. Pak Harto dawuh kepada anak-anaknya, kalau Cak Nun yang ngeritik saya itu enggak apa-apa. Karena Cak Nun tuh kalau ngeritik ya memang itu pikirannya seperti itu, dia enggak ada pamrih apa-apa. Dia tidak pernah minta uang saya dan dia tidak pernah saya kasih uang juga, dia ngomong ngono. Terus aku diceritani ngono karo Pak Harto, aku nesu. Nah, itu Pak yang kedua itu yang salah. Cak Nun kaya ora tau njaluk duit aku, terus aku ya ora tau kaya. Yang kedua itu yang salah, Pak. Itu yang bikin perkara itu, Pak, gitu. Yo jong ngono cak gitu. Nah, saya guyon seperti itu justru membuat dia makin enggak berani ngasih duit sama saya dan itu saya sesali sampai sekarang. Dadi aja ngarani aku hebat ya. Aja ngarani aku kaya malaikat ora gelem duit, aku gelem. Ya, ning aku ngomong ngono kuwi aku gelo. Pak Harto kok ngomong ora tau ngekei duit Cak Nun gitu. Aku ya gelo kuwi. Ning kowe ya aja dumeh karo aku. Nek upamane terus Pak Harto ngekei aku ya ora gelem meneh asu bajingan kuwi. Ora gelem. Tetap tidak mau saya. Memang kita tuh gelo aku menungso biasa tuh. Sama dengan benci, tapi saya tetap ridho gitu loh, gitu ya. Jadi saya gelo ora dikei duit, gitu ya. Gelo aku. Ning nek dikei duitan ya tetap moh meneh, bar kuwi gelo meneh kan ngono kuwi, Mas. Kan lebih apik ngono to? Menungso itu menungso namanya. itu siang malam gitu. Jadi saya itu jangan, Anda itu jangan salah sangka, saya itu tidak sebagus yang Anda sangka, tidak sebaik yang Anda perhitungkan, dan saya tidak sepinter atau sedasat seperti yang Anda perkirakan. Enggak. Ya mengko yang menukui meng ilmu jombang menukui ilmu ne asmuni lah nek zaman biyen gitu kan. Ilmu ne durasim gitu. Ini jenenge ludruk kok. Ludruk itu kan gitu Mas. Ludruk itu pinter balik. Jelas di glontang itu bisa di ngerti glontang simulat ya. Ditagi utang karo Kartolo. Tang utang sak manusia ini gak bayar-bayar, ya apa kan ini? Terus Blondang jawab, apa ini gendeng tau lo? Aku lah gak ngerti duit sih. Gendeng tau, nageh duit nang wong gak ngerti duit lah gendeng jenengnya. Lo malah digendeng-gendeng no. Kudunya kan itu ngutangi meneh. Lo malah nageh. Itu Jombang Mas, Jombang itu gitu. Mark Esot keluar dari rumah sakit, ditututi satpam. Pak, bapak belum bayar. Bayar apa? Kan bapak berobat. Lo saya kan gak punya duit. Lo kalau berapa harus pakai duit, saya enggak punya. Ya kalau mau cari, mau nagih utang, nagih uang, ya kepada yang punya uang, saya kan enggak punya. Kok saya ditagih, gendeng sampean, kan malah digendeng-gendeng. Aku Mas Jombang Mas gitu. Saya cuma pakai ilmu-ilmu kayak gitu, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang tak kena kayak ngunuh kuih. Pak Harto gelemudun ini yang tak apusi ngunuh kuih, cilik-cilik ngunuh kuih. Gus Dur tak unggah ke. Gus, saiki iki presidene kuduan Gus, kudu sing presiden temenan. Sopo cak? Ya Sultan Abdurrahman Wahid ngono. Loh, kok iso cak? Lho sampean iku turunan ke-9 Pangeran Benowo yang meninggalkan istana karena konflik antara bapaknya dengan Arya Penangsang. Nah, sekarang sudah saatnya turunan Mas Karebet dan Benowo itu kembali ke istana. Jadi sampean tadi presiden. Terus tak olah Mas, dari saya merekayasa P3, merekayasa PDIP, merekayasa Golkar untuk milih Gus Dur. Dan saya kawal sampai detik-detik terakhir, sore-sore saya parani Gus Dur. Gus, engkau jam 5 sampean tadi presiden. Ngunu tajak karo turne. Ngunu tak? Engge Gus. Jombang ya Gus. Ya tapi sampean kudu janji karo aku mergo aku sing berjuang lho Gus. Apa? Nomor 1 nek sampean dadi presiden gak oleh berhubungan sama Nyai Roro Kidul. Nomor 2 masalah Aceh sampean beresi. Karena Aceh masih ribut dengan GAM itu ya. Terus Gus Dur jawab gampang sak nek Aceh macam-macam tak tonyo ngono ae. Terus turun. Nyai Roro Kidul bareng gak ana masalah wis tak SMS wingi. SMS apa sampean? Tak kon njaluk jilbab-jilbaban saiki. Itu dialog benar-benar terjadi dengan Gus Dur di Hotel Mulia. Sore menjelang MPR sidang memilih presiden. Betul-betul gitu jawabannya Gus Dur. Gus Dur itu top lah, top lah. Ngurusi negara ini kayak ngurusi dus ngono Mas. Iku blen rek wis ngono tok. Wis blen iki rek. Wis iku dipedeti wis ngono. Itu sangat santai Gus Dur itu. Sangat santai. Ada banyak sekali cerita soal itu, tapi intinya kepada kawan-kawan ya. Saya hanya berani cerita-cerita yang kira-kira membuat Anda gembira, meskipun itu Anda boleh anggap itu hoak gitu ya. Tapi saya punya banyak sekali pengetahuan mengenai politik di zaman reformasi. Dan kalau saya sekarang ngomong tentang apa yang terjadi di Jakarta sekarang, juga nanti Anda tidak percaya sama saya. Tapi Anda bisa nonton itu dikit, ada dialog di drama Mulung Sungai itu. Bahwa nanti sekarang itu ada dua kelompok oligarki politik yang sedang mulai merintis persaingan kekuasaan. Jadi suatu hari yang sekarang pada musuhan terus-menerus di medsos itu, mereka nanti akan kompak karena atasan mereka, dua-duanya itu akan menjadi tandem capres dan cawapres. Jadi saya tidak akan sebut namanya, tapi pokoknya sudah jelas mulai sekarang yang berjuang untuk menjadi Capres-Cawapres A dan Capres-Cawapres B itu sudah sangat jelas gitu ya. Dan sudah mulai melakukan segala macam hal gitu yang, tapi kan kita ndak urusan. Ono piye wae kan kini kan sing penting kowe maiyahan, kowe ngerokok, guyang-guyu kan gitu kan. Kita kan manusia sempurna. Kowe kan menungso sing asane takwim dadi tidak terpengaruh oleh apa-apa gitu ya. Jadi Anda sangat mandiri, Anda sangat apa namanya. Oke, Hel, teruskan hoaknya. Yang aktivisme tadi selain dengan mahasiswa juga aktivisme beliau bersama para tokoh-tokoh apa namanya, tokoh politik, tokoh kebudayaan yang sangat sangat terkenal juga. Jadi ada banyak kasus di Indonesia pada waktu itu dan beliau terlibat ikut mengurusi, ikut berusaha membantu penyelesaian dan lain sebagainya. Dan itu bersama para tokoh, misalnya dulu ada kasus di Madura yang Nipah itu apa waktu itu ya Cak? Itu beliau bersama para tokoh seperti Arif Budiman atau Gunawan Muhammad dan lain-lain itu ikut ngurusin itu, termasuk pembangunan Waduk Kedung Ombo. Jadi beliau bersama tokoh-tokoh nasional itu punya dulian untuk menenggang negara yang dulu pembangunanismenya itu sedemikian rupa mengorbankan rakyat, dan beliau berdiri bersama tokoh-tokoh itu untuk rakyat. Kemudian yang bidang sosial ini. Bidang sosial itu ada dua, mungkin bisa diringkas. Yang pertama beliau itu adalah keranjang sampah. Jadi ini istilah beliau dan menjadi nama kolom di Republika itu keranjang sampah. Artinya adalah banyak orang dari berbagai background maupun skala, individu, keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh, bahkan juga dari lingkaran yang lebih besar itu datang ke Mbah Nun untuk minta jalan keluar, nasihat, problem solving dan lain sebagainya, dan itu tidak henti-henti datang. Rumah Patang Puluan itu adalah tempat di mana keranjang sampah itu berlangsung gitu. Kemudian yang kedua, selain keranjang sampah, ini beliau juga mendamaikan konflik-konflik di masyarakat. Salah satunya yang teman-teman bisa lihat itu di foto itu adalah konflik di Kalimantan Barat antara Dayak dengan Madura. Itu beliau datang ke sana untuk mengerim supaya konflik itu tidak berlanjut membesar gitu. Itu salah satu contoh atau fotonya. Kemudian juga beliau mendamaikan konflik antara petambak udang di Tulang Bawang di Lampung dengan perusahaan yang berkonflik sampai mengakibatkan produksi atau aktivitas ternak udangnya itu terhenti, dan itu berdampak sangat besar. Konflik itu berlangsung dan beliau diminta untuk ikut mencari jalan keluar. Kalau fisiknya itu tambak udang terbesar kedua sedunia. Ya. Kemudian tidak berproduksi hampir selama 2 tahun karena petambaknya bertengkar. Sehingga sekitar 7.000 orang itu tawur dan yang 1.500 diusir dari tanahnya. Terus kita datang ke sana, aku sama Kiai Kanjeng, aku sendiri dan seterusnya beberapa kali dengan cara jombang tadi, akhirnya tak ancam-ancam tapi rada ludrukan gitu ya. Akhirnya produksi kembali dan sekarang sudah menjadi tambak terbesar kedua di dunia setelah Thailand gitu ya. Oke. Di itu serius, Mas. Depan karo wong serius, Mas. Ono dukune barang, ono nyairo kidule barang, Mas. Lho nyairo kidul wani-wani karo aku tak kandakno Gustur kapok kono. Gitu. Jadi serius, Mas, itu bertengkar benar itu. Sehingga saya datang ke sana itu ya fisik. Jadi seluruh pertengkaran itu tak belah gitu ya. Di Malaysia itu sama Pak Nevi dan teman-teman Kiai Kanjeng itu 300 geng-geng itu tawur, Mas, pakai pedang, pakai roti kalung, pakai tombak, pakai segala macam. Betul-betul tawur dalam arti yang sebenarnya di Malaysia di stadion apa jenenge di Tiwangsa ya. Dan itu saya dari panggung saya terjun. Di tengah-tengah tawur itu saya terjun. Terus diikuti oleh Pak Nevi, Pak Bobit, Pak Is dan seterusnya ya. Terus misah mereka sampai mereka kelelahan sendiri, gelut ora ente-ente, akhirnya mereka ngeledak semua baru tak ceramahi, tak neson-nesoni diancuk kono iku. Aku yang ngado-adore niki gembelane awakmu tutuk kene kon gelut ae taek kono ya ngono. Wah, pokoknya lumayan aku bisa mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah banyak sekali. Wah, duobol kono iki kan gitu kan. Dan itu banyak sekali, Mas, saya mengalami di Mandar, di Sidoarjo, saya mengalami benturan massa yang saya terjun ke tengah-tengahnya itu. Dan itu betul-betul terjadi seperti zaman Yunani kuno, Mas, tawur kaya ngono kaya, Mas. Tak tekani, tak belah kaya. tak sentak ngono kae. Dan akhirnya ya mereka minggir-minggir mundur itu karena ilmunya gini Mas, bukan saya hebat, bukan saya pemberani. Meng mergo aku ijen. Mergo aku ijen, mereka jadi mikir, lho kok ono ijen kok wani to? Ora, rumangsane mereka hebat. Nek aku misalnya wong telu ya dikepruk Mas. Wong telu, wong limo dikepruk Mas. Mergo aku ijen mereka jadi bingung, ora iso mikir. Begitu ndak iso mikir tak sentak, tak perintah. Balik mereka semua. Terus tak ambilin rajanya di Mantar, tak ambilin rajanya tak bawa pakai mobil menuju orang-orang yang tak suruh kumpul di depan masjid itu. Jadi itu soal akal-akalan ludruk, Mas, kayak blondang tadi itu loh. Mulane nek arek-arek BBW, Bang-bang Wetan Surabaya itu kan punya keahlian nek ngelawan debt collector itu malah diuring-uring debt collector kan. Malah nyili duit malah kepada yang ditagih kan itu malahan itu. Jadi Anda harus punya keahlian-keahlian kayak gitu. Bicarane kowe utang malah sing utangi kowe kok nesoni, malah nambahi utangmu kan itu kan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, yang contoh konflik lagi itu yang besar menurut saya itu ini apa Lumpur Sidoarjo. Itu beliau ya setelah macet pembayaran itu beliau diberikan mandat oleh kurang lebih 11.000 KK atau 13.256 KK keluarga. Oke. Itu beliau diberikan diminta tolong mereka itu kepada Mbah Nun bagaimana dampak sosial Lumpur Sidoarjo ini bisa teratasi. Dampak sosial itu yang paling nyata adalah mereka tidak punya tempat tinggal, mereka juga karena tidak punya tempat tinggal kehidupannya tidak normal, sekolah tidak bisa, bekerja juga tidak bisa, dan dampaknya tentu adalah penurunan pendapatan dan dampak-dampak yang lain. Nah, bagaimana dampak ini bisa segera teratasi? Mereka, para korban lumpur ini, minta tolong kepada Mbah Nun untuk mengatasi itu, dan beliau melakukan langkah-langkah yang sangat ajaib menurut saya, dan bisa dikatakan ini key person di dalam proses penanganan itu. Penanganan yang paling konkret adalah mereka itu dibayar oleh Lapindo, tanah dan bangunan mereka itu sangat berlipat dari harga pada umumnya, dan oleh karena itu mereka bisa kembali membangun kehidupan dengan normal. Dan ini detailnya sangat panjang nanti, ceritanya. Inti-intinya aja saya ingin kasih taukan ya, soal Sidoarjo itu saya tetap ridho ya, tapi di dalam hati saya tetap ono tak inting-inting arek-arek. Tak inting-inting gitu ya, incim dalam hati saya secara rohaniah gitu ya. Jadi mereka itu kehilangan rumah, 13.256 orang keluarga itu kehilangan rumah, tenggelam. Terus pengusaha yang dituduh itu sebenarnya bukan Lapindo, tapi tiga. Lapindo, Santos Australia sama Medco. Tapi Medco sama Santos tidak disebut-sebut oleh siapapun. Jadi mereka dengan enak melenggang keluar. Sementara Lapindo yang disiksa seperti itu. Kemudian Lapindo ini juga bukan perusahaannya Bakri. Semua orang ngawur itu kan. Itu salah satu anak perusahaan dari anaknya Abu Rizal Bakri gitu ya. Nah, tapi yang bertanggung jawab di Bakri itu bukan Abu Rizal tapi adiknya namanya Nirwan. Nah, Nirwan itu yang kemudian saya plekodo, saya rayu supaya dia secara hukum tidak bersalah menurut Mahkamah Agung ya. Bahkan menurut pengadilan internasional mereka tidak bersalah. Jadi mereka tidak berkewajiban membayar apa-apa. Bicarane wong sing ora divonis untuk membayar itu, saya bikin mau membikinkan rumah 13.000 itu. Akhirnya dengan cara tertentu model Jombang tadi itu, dia janji kepada saya, asal saya menemani dia, maka dia akan bikinkan semua itu rumah. Dan semua itu habis sekitar 10.600.000.000. Nek prasaku urung ngono ya, jaman Nabi apa wae wong ngetokke duit semono kae nggo gawe omah urung ngono. Tidak pernah terjadi di sepanjang zaman kecuali di Sidoarjo. Maka saya agak jengkel juga kalau mereka tidak bersyukur gitu ya. Itu 10 triliun, ora salah lho kuwi sedekah lho kuwi. Dan yang sing ngerayu untuk sedekah itu saya gitu loh. Itu pun tidak dengan merayu-merayu beneran, itu saya cuman jawil gitu dok, kemudian dia sendiri janji-janji dhewe gitu loh untuk membayar. Dan selama pembayaran saya kawal, Sehingga kalau penduduk merasa cicilannya telat, saya yang SMS ke yang bersangkutan terus dibayar terus sampai akhirnya lunas. Meskipun untuk melunasinya di bagian-bagian akhir utang kepada pemerintah. Pemerintah ya tego-tegone ngutangi, nganggep itu utang, wong ini orang bersedekah untuk rakyat Indonesia dan itu menolong pemerintah Indonesia, karena kalau itu dianggap bencana, maka kan kau yang bantul kayak kan paling pol sak keluarga mengintip 30 juta toh. Padahal mereka ini mendapatkan bayaran 3 kali lipat harga tanah dan rumahnya, teman sekalian. Yang setia kepada saya 5 kali lipat. Yang setia kepada saya dapat 5 kali lipat. Nek misalnya omah karo tanah iki harganya 1 miliar, mereka dapat 5 miliar. Jadi suge-suge saya iki. Suge-suge dan goblok saya. Ketika mereka kesini terus bikin perjanjian, tak tambahi satu pasal. Bahwa saya tidak boleh menerima uang sepeser pun dari urusan ini. Dan itu saya menyesal sampai sekarang. Bayangin kalau saya dapat, saya ini misalnya makelar, dapat 1% aja dari 10 triliun 600 juta itu untuk pirowi. Gue tak biayai mak iyahan 300 tahun gue. Takdir makar pokoknya surah karu-karuan. Apa mana aku ini makelar kan. Menurut aku bisa dituduh karo LSM-LSM, karo konco-konco aktivis gue. Bahwa saya dapat lu, wong sing tak poroti itu sing tak kon bayar iku maksud sing bayari aku sing ngongkon dhek mbayari. Kalau saya disogok oleh penduduk toh, disogok oleh orang yang akan dibayari, betul enggak Mas? Kan gitu logikanya, kok aku dituduh wong aku sing moro tidak kok aku dituduh di apa disogok oleh dia kan. Jadi mitnah iki ya ono ilmune. Mitnah iki ono proporsine, ono logikane gitu loh. Nah, teman sekalian, itu Sidoarjo itu tetap menjadi catatan saya dan saya tetap ridho, kalau dikejar saya tetap ridho, tetapi memang ada hal-hal yang hukum Allah akan berlangsung, karena waktu saya kumpul dengan para korban lumpur itu kan yang saya pakai adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan itu terjadi sing mati sakmbrek, sing loro sakmbrek, sing rusak omahe sakmbrek, sing kobong perusahaane ono, semua itu karena kualat. Saya tetap ridho Mas, saya tetap ridho. Tetapi tetap hukum Allah akan berlangsung. Karena waktu itu saya juga bicara, kalau orang Sidoarjo korban lumpur ini benar sikapnya, apa yang mereka alami, maka itu akan menjadi percontohan dan Indonesia akan juga menjadi benar secara keseluruhan. Kalau Sidoarjo tidak lulus, Indonesia juga akan semakin rusak. Dan ternyata banyak yang tidak lulus dan sekarang semakin rusak. Gitu, kira-kira. Menurut saya, tapi itu hoak ya. Itu saya tidak sokeh ngomong gitu itu. Saya do'if gitu ya, do'if. Jadi jangan percaya kepada saya. Jadi malam ini imaiyahnya itu sederhana. Pokoknya meskipun Anda itu cucu saya, tapi jangan percaya kepada Mbah. Apalagi kepada Cak Nun sama MH. Ya. Jangan pernah percaya sekalipun. Jadi enggak usah nonton YouTube kecuali gue bodoh. Mau jelas Cak Nun sih ngomong kok buka, kok tontonin ngopo. Nek Mbah Nun, rungok kira apa-apa, nang kadipiro, nang kasihan sesuk dari raya gitu ya. Jadi teman sekalian, itu semua adalah bagian-bagian yang mendidik saya untuk mengambil keputusan bahwa apapun saja yang terjadi dalam kehidupan ini, outputnya cuma satu, ridho. Nah iso kue menerapkan gue, wis toh, kue tetap nesu hatimu ning tetap ridho, artinya kue orang melakukan sesuatu yang mencelakakan dia. Karena Allah lebih dahsyat, kalau menghukum orang lebih dahsyat daripada kamu kan gitu. Jadi biarkan Allah aja yang bertindak kan. Falam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Kalau mereka mati, Allah yang membunuh bukan kamu. Itu yang akan terjadi. Falam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idramaita walakinallaha rama. Kalau mereka terlempar oleh suatu bencana, maka yang melempar bukan kamu tapi Allah yang melemparkan bencana kepada mereka. Itu janjinya Allah. Saya tidak mengatakan bahwa itu akan terjadi, tapi begitulah rumusnya Allah, begitulah hukum Allah. Oleh karena itu, saya menyatakan kepada anak-anakku semua, cucuku semua, ayo kita bercinta, ayo kita berkasih sayang, ayo kita menumbuhkan terus-menerus itikad baik di antara kita dan kerjasama yang mamayu hayuneng bawono di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu ya. Oke, satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng, kemudian bisa kita akhiri. Apa oke, Kiai Kanjeng? Jembaratin oke. Saya minta izin, Jembaratin ini aslinya ada lagunya Biki Dude. Biki Dude itu orang dari Tanzania, orang tua yang sudah meninggal sekarang. Namanya Fatimah sih, nama Islamnya Fatimah. Ya. Itu lagunya kita transfer, kita jadikan bahasa Jawa. Jadi kita terima kasih dan matur nuwun kepada Bule Kidudo itu. Gitu, jenengnya. Yo, monggo, temen Kiai Kanjeng. pelangi. Oke anak-anakku semua, tolong nanti di rumah masing-masing menelusuri, menyelami, mengembarai, dan mencari, menjadi salikin, menjadi orang yang mencari kebijaksanaan Allah untuk hidup kita. Tentang ilmu ridho tadi, kalau ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan dan ganjelan, bulan depan kita teruskan ilmu ridho ini. Ini kan selama ini kan kita putuskan untuk membuat tawasulan, semacam spiritualan, nama kita kasih nama sepet tawasulan tiap 2 minggu sekali pada hari Rabu. Saya tidak tahu berikutnya nanti hari tanggal 30 Maret tawasulan di sini. Semuanya sifatnya hanya wiritan dan selawatan, jadi tidak pakai diskusi-diskusi kecuali pelatihan-pelatihan kecil. Jadi saya bahkan itu nanti ada mukhtarnya, mukhtar itu komandan, terus ada jasiullah itu pasukan khususnya Allah, terus nanti ada jamahir itu jamak dari jumhur. Jadi itu nanti kita di situ gini, karena dalam keadaan seperti ini teman sekalian, kue kerengan ya ora gelem to ya ora penak to. Kue ngelawan-ngelawan ya efeknya juga mudorotnya juga besar to. Jadi saiki kue seneng dijak berontak, seneng ini kan ya kue ora mikir akibat-akibate karena saya sudah mengalami reformasi 98 ya yang juga sangat mengecewakan hasilnya dalam perhitungan saya. Jadi saya tidak akan mengulangi hal-hal yang mencelakakan banyak orang, menyakitkan banyak orang. Oleh karena itu sekarang yang kita lakukan di luar ma'iyahan dan terus-menerus menjadi warga yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi manusia yang baik, yang kita lakukan adalah mengemis kepada Allah. Kata tawasulan itu dari Sin ya, tawassalna, tawassalna, bibis, bukan tawassalna. Kalau tawassalna itu apa ya, mencari sambungan untuk sampai ke Allah, tawassalna. Jadi ada itisol pakai sot, ada itisal pakai sin. Ini tawassulan pakai sin. Jadi ini artinya mengemis kepada Allah. Jadi sekarang itu kue dikon ngemis nang sesama maknya rapopo neng nek kue ngemis nang sopo-sopo liane kan ya rapena. Jadi ngemisnya nang Gusti Allah. Jadi kue tak jak ngemis kepada Allah setiap hari Rebo 2 minggu sekali gitu ya. Yang berikutnya nanti tanggal 30. Sebenarnya saya mencari minimum 10 orang untuk menjadi Jaisullah. Jaisullah itu yang akan menjadi apa jamaah utama yang akan melakukan gerakan-gerakan ketika wiritan. Jadi misalnya soal ridho itu kan kita sudah punya wacana raditu billahi robba. Terus biasanya apa bil islami dina. Ini kita pusatkan kepada raditu billahi robba, raditu billahi qodiro, raditu billahi adla wa raditu billahi hakima gitu ya. Ada wiritan macam-macam, nanti Anda bisa dapat bukunya setiap hari Rebu 2 kali itu. Nah, saya mohon ada volunteer minimum 10 orang kalau datang nanti siapa aja, supaya nanti kita latihan dulu supaya dalam jangka panjang kita enak gitu ya. Jadi kita sebut tawasulan pakai sin ya. Pokoknya ngemis nang Gusti Allah arep ngopo meneh kowe, arep ngemis nang sapa kowe. Nek ngemis di antara kalian masih oke lah. Kalau kita ngemis kepada orang lain kan enggak enak. Kita ngemisnya sama Allah saja gitu. Dan ini hanya Allah yang bisa menjawab semuanya ini, karena semuanya serba dilematis, semuanya serba tubruan satu sama lain, dan kita tidak memiliki bekal kebijaksanaan sosial dan kebudayaan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita menunggu dari Allah perkenan, berkah, dan qadar, qadar-qadarnya Allah untuk hari-hari berikutnya, teman sekalian. Nah, sekarang kita akhiri dengan Duh Gusti, Mas teman-teman. Duh Gusti, kemudian kita akan mohon doa kepada Pak Yai untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, kira-kira jam 00 pas kita selesai. Duh Gusti saya. Ayo Mas Blodong. Duh Gusti, semua bersama-sama. Kemudian kita mohon doa kepada Pak Yai. Cintailah, sayangilah anak-anakku semua ya Allah. Duh Gusti, Duh Gusti, nyuwun katresnan panjenengan kangge anak putu kula sedaya ya Allah. Duh Gusti, mugi paringa ing margi Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gustimu kiparingo ing margi kaderengan. Semua khusyuk memohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يافي نعمه ويكافي مجده Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhi al-azim min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna Allaha mana wa Allah nasuruna nasuruna sadaqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل بالقدوة وتنفرج بالقرام وتضع بالحوائج وتنال بالرغائم وحسن الخواتم وستق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله jalan paring kesang kita sedaya ingkang sami roh menika lan keluarganipun kesang ingkang istiqamah istiqamah ngenipun ibadah istiqamah ngenipun ngedhoi awisanipun panjenengan lan dipun paringi akhir ingkang husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah audzubillahi minasyaitonir rajim assalamualaikum مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء من الأول بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على teman-teman sekalian, pokoknya pulang nanti nikah sama Ridho ya. Nikahi dengan batinmu, dengan jiwamu Ridho. Syukur nek bojomu Ridho tenan jenenge. Ya. Pokoknya karena ternyata puncak persembahan kita kepada Allah, puncak sholat, makna sholat kita kepada Allah adalah Ridho kepada Qadha dan Qadarnya. Teman-teman sekalian, jadi saya mohon semua teman-teman menghayati itu semua dan mencoba. Kamu melakukan ijtihad dan tajribah atau eksperimen. Tuh, nek kowe ridho, nanti Allah memberi jalan keluar. Sebab kowe kalah ampuh mbangane Allah. Sopo sing luwih ampuh mbangane Allah kan ora ono. Jadi nanti justru ongkos investasimu ki ora botong nek ridho. Investasimu kepada Allah adalah ridhomu kepada kehidupanmu billah atas nama Allah ngono ya. Jadi sampai kita bulan depan akan ketemu lagi insyaallah. Khusus mengenai saya, kue tetap tetap kudu proporsional, kudu empan papan. Iki kelopore, cengkire wis ora ana, degane wis ora ana, bluluke wis ora ana. Dadi iki Mbah Nun ya, dudu Cak Nun, dudu MH, dudu gendut, dudu sudup ngono ya. Jadi ini sudah Mbah Nun, jadi saya mohon dengan sangat Anda juga bijaksana. Meskipun Mbah Nun kelapa tetap ridho atas apapun yang ditimpakan kepada degannya, kepada cengkirnya maupun kepada peluluknya. Jadi tetap ridho, jangan khawatir, aku tetap ridho kalau kue kabeh, kalau apa wes yang tak alami. Apa saja. Karena di situ nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Ya ja'allahu makhrajan wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Ngono ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu tanggal 30 kalau ada yang mau datang, kalau enggak ya tanggal 25. Yang akan datang 17-an bulan depan ya. Dan nanti melungsungi itu setelah dipentaskan di TBY tanggal 25-26, akan pentas di Padang Bulan tanggal 16 April. Ya, ada rencana juga di Surabaya, tapi pokoknya saya konsentrasi nang Jombang sih. Sekali-sekali Anda ke Jombang ben ketularan coro Jombang nek ngatasi apa-apa gitu ya. Wong Jombang iki ditakoni mung karena kiri ngono kok jawabe. Manro buka. Mosok gak ero sampean. Seprono sprene aku iki wis dadi wong Islam sih ditakoni sapa Gusti Allahmu kan ya. Sampean guyon malah ngene. Man nabiyuka guyon. Guyon. Guyon sampean itu. Ya jangan gitu betul, nanti Anda gitu betul di kuburan. Tempilan pak gitu, gitu, motiar gitu, ambiar gitu, langsung gitu ya. Tapi teman sekalian bisa menerima, mudah-mudahan manfaat semua ya. Mudah-mudahan berhikmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.